السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, mari senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Nikmat Islam yang sangat berharga, bernilai. Bahkan orang-orang kafir kelak ketika dia mati berangan-angan untuk mendapatkan nikmat Islam itu. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Barangkali orang-orang yang kafir itu kelak akan berharap, berangan-angan, andai saja mereka itu adalah seorang muslim. Mari bersyukur wahai kaum muslimin dan muslimat atas nikmat iman zahiran wa batinan, zahir maupun batin. Dengan keimanan tersebut kita sanggup tegak di atas kebenaran. Mari bersyukur atas nikmat ukhuwah Islamiyah yang dibalut oleh keimanan yang benar. Karena dengan ukhuwah Islamiyah yang dibina di atas akidah yang benar, umat Islam menjadi kuat, kokoh, dan disegani di hadapan umat-umat lainnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pertemuan kita pagi hari ini dengan judul Indahnya Ukhuwah Islamiyah, kita akan bagi kajian kita ini ke beberapa judul-judul kecil, atau boleh dikatakan itulah dia kesimpulan sebenarnya dari materi kajian kita. Yang pertama, kita akan berbicara tentang keutamaan saling mencintai karena Allah atau di jalan Allah. Kemudian setelah itu, kita akan berbicara tentang anjuran untuk menjalin persaudaraan. Kemudian, yang ketiga, kita akan bahas tentang adabus suhbah, adab berteman, bersahabat, bersaudara. Dan terakhir, riwayat-riwayat, kisah-kisah persahabatan dan persaudaraan di antara salafus saleh. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia Allah ciptakan memiliki tabiat, sifat untuk berteman, bergaul, bersosialisasi. Makhluk yang hidup bermasyarakat. Saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Sehingga sejak terciptanya manusia hingga hari kita ini, manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan orang lain sebagaimana orang lain membutuhkan mereka. Maka persaudaraan, persahabatan, sebuah keniscayaan di dalam hidup. Baik, persaudaraan itu persaudaraan yang benar, maupun persaudaraan yang menyimpang, manusia memiliki tabiat untuk menjalin hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, agama kita yang mulia ini, agama yang indah, juga mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita berteman, bersaudara, bersahabat yang benar, sehingga mendatangkan manfaat dunia dan akhirat, memperkokoh umat, dan juga mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat. Kaum muslimin dan muslimat, tidak dipungkiri, kita hari ini hidup di zaman di mana kehidupan duniawi, syahwat dunia, gemerlapnya dunia mendominasi pergaulan, persaudaraan, persahabatan antara manusia. Mayoritas manusia saling kenal mengenal satu dengan yang lainnya di atas kepentingan-kepentingan duniawi. Mencintai, membenci, memberi, ataupun tidak memberi, membantu, tidak membantu, karena ada kepentingan dan alasan duniawi. Tidak demikian halnya dengan pendahulu-pendahulu kita yang saleh, salafus saleh, para sahabat Nabi, ridwanullah alaihim ajma'in. Dahulu salafus saleh, para sahabat, tabi'in, tabi'in, orang-orang yang patut kita jadikan teladan. Jika mereka mencintai seorang, mereka mencintainya karena Allah, karena agamanya. Jika mereka membenci seseorang, mereka membencinya karena Allah Azza wa Jalla. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Walan tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Dan keimanan kalian tidak akan sempurna hingga kalian tahabu, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah, cinta di jalan Allah, benci karena Allah, benci di jalan Allah, buah dari keimanan yang benar. Oleh karena itu, wahai saudaraku, wahai saudariku, salah satu tanda seseorang itu mencintai saudaranya karena Allah, di jalan Allah, cinta itu tidak akan bertambah hanya karena kebaikan duniawi orang tersebut, dan tidak akan berkurang jika orang itu tidak memberi dunianya kepada kita. Nah, umumnya orang sekarang, kalau orang baik kepada dia, baik di sini, pahami, umumnya dalam pandangan pola pikir orang di zaman sekarang, baiknya seseorang itu kalau sering membantu dia, memberi dia dalam hal duniawi. Kalau orang baik kepada dia, bertambah pula cinta dia kepada orang itu. Kalau orang itu sudah lama tidak memberi dia, sudah mulai dia tidak menyukainya. Cinta dan bencinya masih hanya karena manfaat-manfaat duniawi. Adapun orang yang mencintai saudaranya tulus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, tidak akan bertambah karena kebaikan orang itu kepada dia, jasa-jasa orang itu, dan tidak akan berkurang sekalipun orang itu tidak punya jasa kepada dia. Kita hidup di zaman di mana kita sulit mendapatkan persahabatan, persaudaraan, pertemanan seperti itu. Salah seorang ulama dan imam besar kaum muslimin, Ibnul Jauzi, pernah berkata, "Hayhat rahalal ikhwan wa aqamal khuwan wa qalla man tara fi zaman illa man idza du'iya du'iya man kana ar-rajul idza arada shina akhihi talaba hajatahu ila ghairihi." Apa kata Ibnu Jauzi? Hayhat, sulit, susah, mustahil di zaman sekarang susah kita dapatkan teman yang benar-benar teman. Rahalal ikhwan, saudara itu telah hilang, telah lenyap, telah pergi. Wa aqamal khuwan, tinggallah orang-orang yang pengkhianat. Wa qalla man tara fi zaman, dan sedikit sekali engkau dapatkan di zaman sekarang ini. Itu dulu beliau hidup di abad ke-6 Hijriah atau ke-5 Hijriah. Apa kata dia? Sulit atau sedikit di zaman sekarang engkau dapati orang, kecuali jika dia berteman maka dia suka menyebut-nyebut kebaikannya. Dulu kata dia, dulu di zaman salafus saleh, kalau seseorang ingin mencela, menjelek-jelekkan temannya, maka dia kalau ada kebutuhan minta kepada orang lain. Itu sama saja menghina teman. Paham enggak? Kalau dulu itu orang berteman, orang bersahabat, bersaudara itu memberi, membantu, tidak nunggu diminta dulu. Dia sudah tahu saudaranya ini lagi susah. Dia sudah tahu sahabatnya ini lagi terjepit, butuh bantuan. Tidak perlu sahabatnya mengelurkan tangan, merendahkan diri. Tidak perlu saudaranya itu meminta-minta. Dulu, kalau kita punya teman, punya saudara, dia lagi susah, lalu dia pergi meminta kepada orang lain, itu sama saja menghina saudara dan teman atau sahabatnya sendiri. Kalau sekarang tidak, semakin senang dia. Kalau kawannya tidak minta kepada dia, tidak minta bantuan dan pertolongan, syukurlah, tidak kurang harta saya, tidak kurang sesuatu dari saya. Lihat, perbedaan, persaudaraan, persahabatan di zaman dulu dan di zaman sekarang. Apa kata beliau? Nusikha fi hadzal zaman rasmul ukhuwati wa hukmihi. Di zaman sekarang ini sudah dihapuskan bentuk-bentuk persaudaraan itu dan hukumnya. Falam yabqa illa alhadis anil qudama, yang tersisa itu hanyalah cerita-cerita tentang orang-orang masa lalu. Kita hanya bisa sekarang ini menceritakan bagaimana persaudaraan di kalangan para sahabat, persaudaraan, persahabatan sesama para ulama, tapi di realita kita sulit kita dapatkan seperti itu. Teman, saudara, tidak ada memberinya sudah lama merajuk. Nah itulah di zaman sekarang. Semuanya cinta dan benci karena dunia saja. Fa'idha sami'ta bi'ikhwani sidikin falatu saddiq. Sampai-sampai seolah-olah imam ini seakan-akan pesimis. Dan bukan pesimis, ini menggambarkan susah dan sulitnya mencari. Apa kata dia? Kalau di zaman sekarang engkau dengar ada seorang sahabat, seorang saudara yang tulus, jangan percaya. Susah mencarinya. Sulit untuk menemukannya. Apa kata sebagian pujangga? Sami'na bis-sadiqi wa la narahu. Al-tahqiqi yujadu fil anami. Kami mendengar tentang seorang teman, kami tidak mendapatkannya. Kami tidak mendapatkan wujudnya di hadapan atau di tengah manusia. Wa ahsabuhu muhalan jawazuhu ala wajhil majazi minal kalam. Aku kira itu adalah sesuatu yang mustahil. Mereka mengungkapkannya hanyalah dalam bentuk majaz atau kinayah, perumpamaan saja. Kaum muslimin dan muslimat, sebagai seorang muslim, di mana kita dipersaudarakan bukan oleh darah, tanah, suku, bangsa, kulit, dan bahasa. Sebagai seorang muslim, kita dipersaudarakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka wajib kita berusaha membangkitkan, membina, memperkokoh ukhuwah Islamiyah, menjaga nikmat yang agung dan mulia ini. Apa kata Allah? Wadhkuru idh kuntum a'da'a. Ingatlah dahulu itu kalian saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah jadikan kita bersaudara. Allah jadikan kita saling mengenal di dalam agama ini. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu Allah satukan di antara hati kalian dan Allah jadikan kalian itu dengan nikmatnya saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Persaudaraan di dalam Islam, wahai saudara saudariku, sekalipun engkau memiliki harta benda yang banyak, tidak akan bisa membelinya. Hati itu milik Allah, Dia yang menguasainya. Cinta itu Allah yang menganugerahkannya. Cinta di dalam Islam tidak bisa dibeli dengan dunia dan harta. Anugerah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Jika kita ingin menjalin, membina, menjaga ukhuwah Islamiyah kita, haruslah melalui Alkitab dan Sunnah. Haruslah kita mengetahui adab-adab, etika-etikanya. Tanpa itu, takkan mungkin kita bisa menjalin ukhuwah yang benar, kokoh, dan terjaga. Nah, baiklah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita masuki bagian yang pertama dari kajian kita, yaitu fadlul mahabbah fillahi azza wa jalla. Keutamaan saling mencintai, saling mengasihi karena Allah azza wa jalla. Di dalam surat Maryam ayat 96, Allah azza wa jalla berfirman, innalladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan untuk mereka, Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, akan menjadikan untuk mereka itu cinta dan kasih sayang. Maksudnya, cinta dan kasih sayang di hati-hati wali-wali Allah Azza wa Jalla. Ayat ini menunjukkan orang yang beriman, orang yang beramal soleh, Allah jadikan mereka itu saling mencintai satu dengan yang lainnya. Kenapa? Ketika seseorang itu taat, tunduk, patuh, memegang teguh agama, maka Allah jadikan orang-orang yang ada di sekitarnya mencintai dia. Sehingga terjalin. Sebelum fisik tubuh mereka itu saling berdekatan, zahir mereka saling berdekatan, hati sudah disatukan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang menganugerahkan cinta itu. Nah, ayat ini menunjukkan keutamaan mencintai di antara orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kaum muslimin, kaum muslimat, mencintai, mengasihi sesama kaum muslimin merupakan karakteristik, ciri khas yang membedakan mereka dari orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan sifat-sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di surah Al-Fath. Apa kata Allah? Ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, mereka ashidda', tegas terhadap orang-orang kafir dan saling berkasih sayang sesama mereka. Nah, kita yang mengaku Bahkan bukan sekedar mengaku, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meneladani para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullah ala sahabah. Sudahkah kita mengikuti karakteristik sifat-sifat para sahabat Nabi ini, saling mengasihi, saling menyayangi sesama kaum muslimin? Terkadang malah terhadap orang non-muslim bisa berbenis muka. Kalau bermuamalah bisa bertoleransi dengan baik. Sesama kaum muslimin kaku, kasar, keras, pelit, sempit, dan tidak bisa bertoleransi dalam bergaul. Ayat ini menunjukkan bahwa saling mengasihi sesama kaum muslimin memiliki keutamaan besar, karena itu adalah sifat-sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di surat lain, yaitu surah Al-Hasyr ayat 9, memuji kaum Ansar karena mencintai Muhajirin. Bahkan karena cinta mereka kepada kaum Muhajirin, mereka sambut orang-orang Muhajirin yang meninggalkan kampung halamannya karena diusir oleh orang-orang musyrikin. Mereka sambut, mereka beri tempat tinggal, mereka bantu harta mereka, kebutuhan mereka. Allah puji, Allah sanjung di dalam surah Al-Hasyr. Allah berfirman, والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Simak, perhatikan, mereka sahabat Muhajirin dan Ansar, bagaimana mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya. Dan coba lihat, apakah sifat ini ada pada kita? Kalau ternyata belum ada, maka wajarlah rapuh persatuan kaum muslimin itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla artinya? Dan orang-orang yang telah mengambil tempat, kampung, negeri, dan keimanan sebelum mereka, sebelum orang Muhajirin itu datang, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Ketika kaum Muhajirin dari Mekah hijrah ke Madinah, mereka sebagiannya hijrah hanya membawa baju yang ada di badan. Tidak ada harta, tidak ada benda. Mereka datang dan membawa diri mereka. Kadang hanya seorang diri. Harta mereka ditahan oleh orang-orang musyrikin. Keluarga mereka ditahan. Sampai di Madinah, disambut dengan tangan terbuka, dengan hangat, dengan penuh persaudaraan, kasih sayang. Dijadikan saudara. Bahkan melebihi saudara sedarah oleh orang-orang Ansar. وَلَا يَجِدُونَ فِي سُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. Lalu para sahabat Ansar memberikan apa yang bisa mereka beri untuk meringankan beban saudara-saudara mereka kalangan Muhajirin. Dan mereka tidak merasakan terbebani terhadap apa yang telah mereka berikan. Bahkan mereka lebih mengutamakan saudara-saudara mereka Muhajirin ini dari diri mereka sendiri, padahal mereka juga membutuhkan persahabatan yang mengalahkan akal manusia. Di luar kemampuan logika kita, kok bisa seperti itu? Mereka mendahulukan saudara mereka itu, padahal mereka juga butuh. Kalau bukan keimanan, kalau bukan karena mengharapkan pahala, keridhaan Allah Azza wa Jalla, mustahil mereka bisa melakukan itu. Keutamaan saling mencintai di jalan Allah, bahwa orang yang berteman, orang yang bersahabat, bersaudara karena agama, karena akidah, karena ketaatan, maka kelak persahabatannya akan kekal sampai hari kiamat. Ketika mereka dibangkitkan, dikumpulkan di yaumil mahsyar, dihisab, kemudian masuk surga dengan izin Allah, mereka tetap bersahabat. Berbeda dengan orang-orang yang berteman, bersahabat, bersaudara di dunia karena kepentingan duniawi, kelompok, golongan, dan lain sebagainya selain karena Allah, maka di hari kiamat mereka saling memusuhi satu dengan yang lainnya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah berfirman, al-akhillau yawma'idhin ba'duhum liba'din adu. Orang-orang yang di dunia dahulu saling mencintai, kelak di hari kiamat saling memusuhi satu dengan yang lainnya. Illal muttaqun. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi, orang-orang yang berteman, bersahabat, bersaudara, saling mencintai di dunia, mereka di akhirat akan saling bermusuhan. Memusuhi satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang mencintai, mengasihi, bersaudara, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketakwaan, maka persahabatan mereka akan kekal, abadi sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dulu, salafus salih, mereka tidak mencintai seseorang, berteman dekat, menjalin persaudaraan yang erat dengan seseorang, kecuali apabila dia sudah betul-betul tahu, paham bahwa orang itu ridho, diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tahu orang itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla? Dilihat dari agamanya, perilakunya, keistiqomahan dia dalam memegang teguh agama Allah Azza wa Jalla. Setelah mereka lihat bahwa orang ini taat, tunduk, patuh, maka mereka menjalin persaudaraan, persahabatan. Ini dalam rangka mewujudkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, At-Tirmidzi dan juga Al-Baghawi. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, barang siapa yang membenci karena Allah, barang siapa yang memberi karena Allah, barang siapa yang tidak memberi karena Allah, sungguh telah sempurna keimanannya. Seorang penyair mengungkapkan di dalam bait-bait syairnya, wa ahbib bihubbillahi man kana mu'minan wa abghid li bughdillahi ahla tamarrudi wa maddinu illa al-hubb wal bughd wal wala kadzaka al-bara min kulli ghawin mu'tadi. Kata beliau, cintailah dengan cinta Allah orang-orang yang beriman, bencilah dengan benci Allah para pelaku maksiat dan dosa, orang-orang yang membangkang. Agama ini tidak lain dan tidak bukan cinta, benci, serta loyalitas. Demikian juga berlepas diri dari setiap orang-orang yang menyimpang dan sesat. Barang siapa yang mencintai sesuatu di dunia bukan karena Allah, dia akan disiksa di dunia dengan sesuatu yang dicintainya. Orang yang mencintai harta berlebihan bukan karena Allah, di dunia dia akan tersiksa oleh hartanya itu. Stres, depresi, tekanan. Orang yang mencintai kedudukan dan jabatan, mencintai selain Allah, melebihi cintanya kepada Allah, dia akan dihukum di dunia dengan kedudukan dan jabatannya itu. Orang yang mencintai manusia bukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan di jalan Allah, bukan untuk Allah, dia akan disiksa di dunia dengan orang yang dicintainya itu. Antal qatilu bi kulli man ahbabtahu fakhtar li nafsika fil hawa man tastafa. Engkau adalah orang atau korban dari orang yang engkau cintai. Maka silakan pilih untuk dirimu siapa yang akan engkau cintai. Orang yang mencintai sesuatu selain Allah atau bukan karena Allah, maka suatu saat dia akan tersiksa karena cintanya itu. Adapun orang-orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, Tidak hanya di dunia dia merasakan tentram dan damai. Di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memanggil mereka. Allah akan menaungi mereka. Di dunia dahulu mereka dinaungi oleh ketentraman, kedamaian di bawah payung persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Di akhirat mereka akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di yaumil mahsyar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha azza wa jalla yaqul." Sesungguhnya Allah azza wa jalla yaqul, berfirman di hari kiamat. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah panggil, "Siapa? Anda, anda yang saling mencintai karena Allah." Allah berfirman di hari kiamat kepada manusia di padang mahsyar, "Ainal mutahabuna bijalali?" Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagungan dan kebesaranku? Al-yawma udhilluhum, al-yawma udhilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli. Hari ini aku akan naungi mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Di dalam hadis lain yang juga muttafaqun alaihi, Nabi kita yang mulia menyebutkan ada 7 kelompok, 7 golongan yang kelak di hari kiamat akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika matahari didekatkan ke kepala, ternyata ada 7 golongan dinaungi oleh Allah. Salah satunya disebutkan di situ, warajulani, dan 2 orang. Yatahabbani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Ini dia keutamaan-keutamaan saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang mencintai saudaranya karena Allah semata, bukan karena kepentingan duniawi, bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia punya kedudukan, bukan karena kalau berteman dengan dia bisa memudahkan urusan-urusan duniawinya, bukan karena itu, tapi betul-betul mencintai karena Allah, karena agamanya, karena mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka orang ini akan dicintai oleh Allah. Nah, ini ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah juga, yang menceritakan seseorang yang berkunjung atau mengunjungi saudaranya di tempat lain karena Allah. Jadi dia pergi ke sana bukan dalam rangka duniawi, harta tidak, tapi untuk mengharapkan pahala dari Allah, mempererat ukhuwah, menanyakan bagaimana kondisi dan keadaan saudaranya itu. Jadi ini sekaligus hadis ini menjadi dalil tentang disyariatkannya saling kunjung mengunjungi sesama kaum muslimin. Apa bunyi hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di kampung lain. Berarti kalau disebut kampung lain sebenarnya tidak dekat itu. Kalau tetangga biasa. Ini bahkan dia mengunjungi di tempat lain. Fi qaryatin ukhra, di kampung lain. Fa arsadallahu lahu malakan fit tariq aw ala madrajatihi. Allah utuslah seorang malaikat untuk mencegatnya di jalan menuju kampung saudaranya itu. Malaikat sudah menunggu dalam bentuk manusia. Falamma ata alaihi qal, aina turid? Ketika orang ini lewat, melewati malaikat itu, malaikat bertanya kepada dia, mengujinya. Hai fulan, hendak kemana engkau? Qala akhan li fi hadhihi alqaryah. Saya mau menengok saudara saya di kampung ini. Malaikat itu kembali bertanya, fahallahu alaika min ni'matin tarubbuha? apakah engkau punya harapan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan duniawi dari dia? Qala la, tidak. Illa annani uhibbuhu fillahi azza wa jalla, tidak ada sama sekali. Saya hanya mencintainya karena Allah azza wa jalla saja. Qal, malaikat itu pun berkata, fa inni rasulullah ilaika, innallaha ahabbaka kama ahbabtahu fi. Ketahuilah, sesungguhnya aku ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah. Subhanallah. Ternyata saling kunjung mengunjungi sesama saudara itu bisa membuat kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi berkunjung saudara walaupun bukan sedarah tetapi se-Islam itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dia dalil-dalil tentang keutamaan mencintai saudara kita, sahabat kita, teman kita karena Allah Azza wa Jalla di jalan Allah. Mari kita lihat bagaimana kita bergaul. Atas dasar apa kita bersaudara dengan orang itu. Kita perbaiki, kita koreksi lagi kalau niat kita belum betul. Kalau ternyata teman dan saudara kita itu bukan orang yang patut dan layak untuk dicintai, dijadikan saudara di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita masuki bagian yang kedua, yaitu anjuran untuk mencari teman atau saudara. Dan sifat orang yang semestinya kita jadikan sebagai saudara atau sahabat. Kaum muslimin dan muslimat, sudah kita jelaskan tadi bahwasanya al-ukhuwa fillah bermanfaat bagi seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Seorang yang bersaudara di dalam agama ini cepat atau lambat di dunia ataupun di akhirat akan merasakan manfaatnya. Dan manfaat ini pun tergantung kepada taufik Allah Azza wa Jalla, bimbingan Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah membimbing seseorang itu mendapatkan teman sahabat yang soleh. Dahulu sebagian salafus soleh ada yang berkata, "Alaikum bil ikhwan fa innahum uddatun fid dunya wal akhirah." Carilah teman, carilah saudara, karena mereka adalah tiang penyangga kita di dunia dan di akhirat. Lalu ulama ini membaca firman Allah Azza wa Jalla, "Ala tasma'u ila qawlihi ta'ala?" Tidakkah kalian pernah mendengar firman Allah Ta'ala, "Fama lana min syafi'in il wala sadiqin hamim." Wala sadiqin hamim di surat Asy-Syu'ara. Kelak di hari kiamat, orang-orang kafir menyesal dahulu tidak berteman dengan orang-orang yang soleh. Apa kata mereka di akhirat mengungkapkan penyesalan mereka? "Fama lana min syafi'in." Kami tidak memiliki, kami tidak mempunyai orang-orang yang akan memberi syafaat kepada kami. "Wala sadiqin hamim." Kami juga tidak memiliki teman yang setia. Sadiq, hamim, itu teman yang setia. Mereka menyesal di hari kiamat kehilangan teman. Nah, ini menunjukkan berteman, bersahabat, menjalin ukhuwah Islamiyah bermanfaat di dunia dan di akhirat. Salah seorang ulama ditanya, "Ayyul kunuzi khairun?" Harta simpanan apa yang paling baik? Harta simpanan apa? Investasi apa yang paling baik? Qala amma ba'd. Amma ba'd. Taqwallah wal akhus salih. Apa kata dia? Adapun tentang pertanyaanmu itu, harta simpanan, investasi terbaik seorang manusia itu adalah pertama taqwallah. Kedua, saudara yang soleh. Nah, ini juga dorongan dan motivasi agar kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita, alaika bi ikhwani sidqi fa ishfi aknafihim fa innahum zainun fil rakhai wa uddatun fil bala'i. Carilah oleh kalian teman-teman yang tulus, yang saleh, hiduplah bersama mereka. Sesungguhnya mereka itu adalah perhiasan di kala kita senang dan bala bantuan di kala kita susah. Sebagian ulama lagi, yaitu Iyash bin Mutarrif, berkata, la hayata liman la ikhwana lah. Tidak ada kehidupan bagi orang yang tidak memiliki saudara. Wala ikhwana liman la malalah. Dan tidak ada seseorang itu bisa memiliki saudara di zaman sekarang kalau dia tidak memiliki harta benda. Nah, yang pertama dia menggambarkan mustahil seseorang itu bisa hidup tanpa saudara. Tetapi yang kedua, dia menggambarkan di zaman sekarang persaudaraan itu sudah tercemar, ternoda oleh harta, sehingga sulit orang mendapatkan saudara kecuali kalau dia memiliki harta. Seseorang kalau melihat orang itu tidak memiliki harta, dia dikucilkan, dijauhi, jarang orang mau berteman dengan dia. Syariat Islam menganjurkan kepada kita untuk mencari teman, sahabat, saudara, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh. Dan Nabi SAW menjelaskan agama seseorang itu mengikuti agama teman, saudara, dan sahabatnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu akan mengikuti agama sahabat karibnya, orang yang dicintainya. Anda akrab dengan siapa? Maka agama kalian akan mirip. Apa mirip di sini maksudnya? Kadar ketaatannya akan mirip. Hampir-hampir sama, lebih kurang. Anda berteman, biasa duduk di kedai kopi, akrab di sana, ya hampir-hampir mirip seperti itulah. Anda berteman dengan ahlul ibadah, ahlul ilmi, ahlul zikri, orang-orang yang taat, orang-orang yang peduli terhadap agama Allah Azza wa Jalla, maka mau tak mau Anda juga akan terpengaruh oleh mereka. Al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah salah seorang dari kalian memilih, selektif, melihat siapa yang dijadikannya sebagai teman dekat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, Al-Baghawi, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam An-Nawawi. Oleh karena itu, dulu para ulama mengungkapkan, kalau kita ingin tahu agama seseorang, jangan langsung tanya kepada dia. Barangkali kita tidak akan tahu sebenarnya. Tetapi tanya pada temannya. Anil mar'i, la tas'al anil mar'i, wanzur qarinah. Jangan tanya pada orang itu, bagaimana dia. Tapi lihat siapa temannya. Lihat siapa temannya, dengan siapa dia sering bergaul. Anda akan bisa menilai sejauh mana, bagaimana ketegaran, ketaatan dia dalam beragama. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi kita yang mulia memerintahkan kita untuk bersahabat dengan seorang mukmin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi kita yang mulia berkata, la tashab illa mu'mina. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Perhatikan wahai ibu-ibu, saudari wanita muslimah, perhatikan wahai kaum muslimin, syarat persahabatan itu pertama, sahabat beda dengan teman biasa. Sahabat itu adalah teman dekat. Terkadang kita mencurahkan rahasia-rahasia kita kepada dia. Terkadang kita minta pendapat dan saran dari dia. Terkadang kalau kita susah, kita meminta bantuan kepada dia. Begitu juga sebaliknya. silih berganti satu dengan yang lainnya. Ini sahabat. Dan umumnya sahabat ini akan sering bertemu, duduk bersama, bergaul. Bahkan sering makan bersama. Maka Nabi SAW bersabda, لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. Jangan bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Apa hubungannya bersahabat dengan makan? Karena biasanya orang kalau bersahabat dekat itu pasti sering makan bersama. Kadang diundangnya ke rumah, kadang dia yang ke rumah dia, pergi makan kemana dan segala macamnya. Maka tidak jauh dari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita berteman dengan orang mukmin, dan kalau orang mukmin itu pun banyak, cari yang paling bertakwa di antara mereka. Dalam bahasa Arab dikatakan as-sahibu sahib. Sahib itu sahabat. Sahib itu artinya menyeret. As-sahib sahib. Sahabat itu membawa, menyeret kita. Cari sahabat yang soleh agar diseretnya, dibawanya kita dalam ketakwaan kepada kesolehan. Cari sahabat yang mukmin agar kelak di hari kiamat diseretnya kita ke dalam sorga. Orang-orang mukmin kelak di hari kiamat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, tatkala mereka masuk ke dalam sorga, mereka kehilangan, dicarinya teman-temannya, sahabatnya dahulu, mana si fulan, ternyata masuk ke dalam neraka. Mereka minta izin kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka berkata, ya Rob, mereka adalah teman-teman kami, sahabat-sahabat kami dahulu. Mereka sholat bersama kami. Ingat dia waktu dahulu sama-sama sholat. Maka Allah izinkan mereka untuk memberikan syafaat. Dikeluarkanlah sahabat mereka yang karena dosanya barangkali masuk ke dalam neraka. Dikeluarkan. Kemudian dicari lagi oleh mereka. Mana teman yang dulu berpuasa bersama mereka. Lalu mereka mengadu lagi, ya Rab, mereka adalah teman-teman sahabat kami. Yasumuna ma'ana. Mereka dahulu berpuasa bersama kami. Dikeluarkan lagi. Lihat. Manfaat. Faedah. Berteman dengan orang-orang yang soleh. As-sahib. Sahib. Teman itu. Sahabat itu. Sahib menyeret. Nah. Sebagai orang tua. Di sini kita bisa juga paham dan mengerti. Betapa pentingnya. Anak kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Orang-orang mukmin. Bersahabat dengan teman-teman yang soleh. Apa kata Utsman bin Hakim Al-Audi rahimahullahu ta'ala? Ishab man huwa fauqaka fid din wa dunaka fid dunya. Perhatikan dan coba cerna ini, saudara-saudariku. Imam Utsman bin Hakim Al-Audi berkata, ishab man huwa fauqaka fid din wa dunaka fid dunya. Bersahabatlah dengan orang yang di atasmu agamanya dan di bawahmu dunianya. Kalau orang sekarang kan kebalikan, dunia sebagai tolok ukurnya, bukan agama. Kalau ini tidak. Imam ini, ulama ini mengatakan, bersahabatlah dengan orang yang agamanya lebih darimu. Sekalipun dunianya lebih rendah, lebih sedikit daripadamu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu juga memberikan bimbingan. Akhil ikhwana ala qadri taqwa. Jalin persaudaraan dengan orang itu sesuai kadar ketakwaannya. Wala taj'al hadithaka bazallatan illa inda man yashtahi. Dan janganlah engkau suka mengobral kata-kata kecuali kepada orang yang menginginkan, mau mendengar. Wala tadu hajataka illa inda man yuhibbu qada'aha. Dan jangan engkau menyampaikan berkeluh kesah, menyampaikan keperluan serta hajatmu kecuali kepada orang yang engkau yakini dia mau membantumu. Wasyawir fi amrika alladzina yakhshawna Allah azza wa jalla. Dan bermusyawarahlah dalam urusan-urusanmu dengan orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ada lagi ulama yang menganjurkan berteman dengan orang yang baik itu adalah orang yang tidak pernah mengingat-ingat jasa-jasanya kepada kita. Apa kata Al-Mufaddal bin Ghassan? Ishab man yansa ma'rufahu indak. Bersahabatlah dengan orang yang lupa jasa-jasa dan kebaikannya kepadamu. Ah, ini yang paling susah ini. Di zaman sekarang mencari orang itu susah. Kalaulah ada masalah sedikit, tersinggung sedikit, disebut-sebut, dihitung-hitung kebaikan dia. Si anu itu, saya sudah kasih dia ini, saya sudah beri ini, dia itu, dan segala macam. Nah, apa kata Al-Mufaddal bin Ghassan? Bertemanlah, bersahabatlah dengan orang yang lupa bahwa dia punya kebaikan denganmu. Dia tidak suka mengungkit-ungkit. Karena sesuatu yang sudah diberikan kepada temannya itu lillahi ta'ala. Sudah, dia harapkan kelak di akhirat. Tidak perlu dia ungkit-ungkit. Kalau dia sebut-sebut di dunia, bisa-bisa itu akan merusak dan menghapus pahalanya. Itu namanya mannan. Orang-orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya kepada orang lain. Abu Hamzah Syaibani pernah ditanya, siapa sebenarnya saudara seagama itu? Siapa sebenarnya ikhwan fillah, saudara di jalan Allah itu? Manhum? Qal, dia menjawab, humul amiluna bi ta'atillahi azza wa jal. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan ketaatan kepada Allah azza wa jal. Al muta'awinuna ala amrillah. Yang saling tolong-menolong di atas perintah Allah. Wa in tafarraqat duaruhum wa abdanuhum. Sekalipun terpisah rumah dan jasad mereka, negeri dan jasad mereka, itu dia saudara karena Allah. Sekalipun jauh tempat tinggal, sekalipun tidak ada hubungan darah, tetapi saling tolong-menolong karena Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dia motivasi, dorongan agar kita mencari saudara, menjalin hubungan saudara, persaudaraan, dan siapa orang yang sepatutnya kita jadikan sebagai ikhwah, saudara kita seagama. Baiklah, kita masuki pembahasan yang ketiga. Adab-adab ukhuwah fillahi azza wa jalla. Adab-adab ukhuwah fillahi azza wa jalla. Ukhuwah ta'ubahnya seperti sebuah tanaman. Benihnya disemai di hati yang penuh dengan keimanan. Lalu dia tumbuh. Pupuknya adalah adab dan etika. Ini dia. Adab dan etika inilah yang bisa memupuknya hingga tetap subur, tumbuh dengan kokoh, lalu merawat dan menjaganya. Ini dia adab dan etika ukhuwah. Jika ingin persaudaraan Anda tetap terjaga, langgeng, abadi, maka jaga adab-adab yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah ini. Adab yang pertama, adab dalam bersaudara, berukhuwah Islamiyah, yaitu husnul khuluqi. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ad-Darimi, Al-Hakim, dan hadis ini adalah hasan. Khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Apalagi seorang yang rajin menuntut ilmu, suka mendengarkan majelis ilmu, senantiasa rutin menghadiri kajian-kajian, atau disebut dengan penuntut ilmu, dia lebih wajib lagi berakhlak mulia. Kaum muslimin dan muslimat, Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim menuturkan, ahlul ilmi wa talabatul ilmi, orang yang berilmu dan para penuntut ilmu, hum ahaqqun nas bil adabi wa husnul khuluq wa husnil khuluqi. Para ulama, para penuntut ilmu adalah orang yang lebih wajib memiliki adab dan akhlak yang baik. Kenapa? Li'annahum ya'ishuna bainan nas, karena mereka hidup di tengah manusia. Wali makanatihim, dan karena kedudukan mereka di tengah masyarakat dan manusia. Wan nas yanzuruna ilaihim binazratin khassah, karena manusia akan memandang dia dengan penilaian khusus. Maka seharusnya orang yang menuntut ilmu itu, yang rajin menuntut ilmu, harusnya lebih berakhlak, lebih mulia adab etikanya dari orang-orang biasa. Jadi saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, adab ukhuwah yang pertama yaitu hendaklah kita dengan saudara kita itu menjaga adab dan akhlak yang baik. Pergauli dia dengan akhlak yang mulia. Yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna, wahai saudaraku. Jangan catat dulu, ini belum saya jelaskan dulu. Manusia tidak ada yang sempurna. Dengan siapapun Anda berteman, seorang alim, seorang yang soleh, seorang yang bertakwa, dia tetaplah manusia, bisa salah, punya aib, punya celah, punya kekurangan. Maka adab yang kedua, jika kita bersaudara, bersahabat dan berteman, lalu kita mengetahui aib-aib teman kita itu, wajib kita menutupnya. Maka yang kedua, sitru uyubil ikhwan, menutup aib, cacat, celah saudara kita. Ini dia persaudaraan, karena Allah Azza wa Jalla, Anda, saya, kita semua punya aib dan celah. Kalau mereka saling cinta, mencintai karena Allah, maka dia sadar saudaranya ini manusia biasa, bukan malaikat yang bersih dari dosa, bukan pula para nabi dan rasul yang maksum terjaga. Maka wajar dia punya salah. Maka ditutupnya aib itu bukan untuk dijadikan sebagai gula-gula pemanis majelis dan cerita dia kepada manusia. Seorang mukmin jika melihat saudaranya salah, dia berusaha mencari ma'adzir. Ma'adzir itu alasan, kemungkinan-kemungkinan terbaik. Barangkali dia lupa. Harus seperti itu. Berprasangka baik. Barangkali dia khilaf. Belum ada yang mengingatkan. Jangan langsung segera memvonis. Itu namanya kita tidak mencintai dia. Seorang mukmin, dia mencari alasan terbaik, prasangka terbaik untuk saudaranya, bukan sengaja mencari-cari aib dan kesalahan saudaranya itu. Adab yang ketiga dalam ukhuwah Islamiyah, setelah kita tahu saudara kita itu adalah manusia biasa, bisa salah, bisa keliru, lupa dan alpa, maka ketika dia salah, ketika dia keliru terhadap kita, wajib kita memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita. Saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Tidak mendendam. Kalau kita suka mendendam seumur hidup, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan saudara dekat, sahabat dekat dengan kita. Salah sedikit, dendam. Disimpan, dipendam, lalu tidak tegur sapa. Salah sedikit, marah. Fasfahis safha al-jamil, kata Allah Azza wa Jalla. Fasfahis safha. Maka berilah maaf. Maka berlapang dadalah. Berikan maaf yang bagus. Berkata Al-Fudail bin Iyad, Al-Futuwah al-afwu an atharatil ikhwan. Sifat seorang pria sejati itu, salah satunya adalah memaafkan kesalahan saudaranya. Nah, ini sangat penting untuk menjaga persaudaraan itu agar tetap kokoh. Kemudian adab yang keempat, manusia hidup di dunia, rezekinya sudah dibagi-bagi oleh Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan yang Allah berikan kepada setiap orang itu berbeda-beda. Seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah tidak akan cemburu, iri hati dan dengki kalau saudaranya itu mendapat nikmat lebih daripada dia. Maka adab yang keempat, jangan mendengki saudaramu yang Allah berikan nikmat yang lebih daripadamu. Jangan iri hati, jangan dengki. Saudaranya misalnya mudah buka usaha, sukses, lancar perdagangan, perniagaannya, dia iri hati, dengki, cemburu. Nah, saudaranya bisa berbuat begini, begitu, bisa makan ini, makan itu. Saudaranya rumahnya lebih besar, dia cemburu, iri hati, dan dengki. Ini berarti dia tidak mencintai saudaranya karena Allah Azza wa Jalla. Sepatutnya dia gembira, saudaranya itu mendapat nikmat. Sepatutnya dia memuji Allah Azza wa Jalla. Orang yang dicintainya itu mendapat kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Dan dia juga bersyukur kepada Allah yang juga menganugerahkan kepada dia nikmat. Sifat orang-orang Yahudi, salah satu karakter tabiat orang Yahudi yang tidak pernah hilang, suka cemburu, dengki jika orang selain bangsa Yahudi mendapat nikmat. Oleh karena itu, tipikal Yahudi itu, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mereka tidak ada istilah Yahudinisasi. Memasukkan orang ke agama Yahudi itu tidak ada. Karena bagi mereka, merekalah yang berhak mendapatkan nikmat itu. Yang lain itu tidak berhak. Oleh karena itu mereka iri hati kepada orang-orang Arab. Ketika diutus Nabi Muhammad dari bangsa Arab. Mereka ingin dari bangsa mereka saja. Mereka iri hati dan dengki melihat kaum muslimin mendapat nikmat. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang Yahudi ini? Di surah An-Nisa. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Atau apakah mereka dengki kepada manusia, iri hati ketika Allah berikan kepada manusia itu anugerah, nikmat dan karunia-Nya. Nabi kita yang mulia bersabda, la tahasadu. Janganlah kalian saling mendengki, iri hati. Kadang iri hati dan dengki itu tidak dinampakkan. Terang-terangan. Tetapi bisa dilihat, kadang-kadang suka sindir-menyindir. Kawannya dapat nikmat, wah disindir-sindir. Nah, padahal dia ingin mengungkapkan kecemburuan dia. Nah, hati-hati. Tanpa disadari, dia mulai cemburu, menggerutu. Kemudian akhirnya memburuk-burukkan saudaranya. Apa dia itu seperti itu? Bisnisnya entah halal atau tidak. Urusan dia. Kenapa dia harus mengurus orang lain? Kalau dia tahu itu tidak halal, nasihati saudaranya. Kenapa dia harus cerita ke sana kemari? Allah dia itu kaya, tak dari mana-mana, mungkin korupsi aja itu. Kenapa Anda harus cemburu seperti itu? Barangkali dia amanah, jujur, Allah mudahkan rezeki dia. Nah, ini ciri-ciri orang yang cemburu, iri hati dan dengki. Mudah berburuk sangka terhadap orang ketika orang itu mendapat nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Adab yang kelima. Adab ukhuwah Islamiyah yang kelima. Seorang yang bersahabat dekat, bersaudara, otomatis dia sering bergaul, sering bertemu. Sering berinteraksi. Nah, ada pemanis. Agar interaksi, pergaulan sehari-hari itu semakin indah dan harmonis. Maka Nabi kita yang mulia, syariat Islam mengajarkan kita sesama saudara kita itu agar bertemu satu dengan yang lainnya dengan muka yang ramah, segar, dan saling berseri-seri. Bahasa lisan yang lembut, hati yang lapang, tangan terbuka. Tidak sombong, tidak angkuh. Nah, ini dia adabnya. Bertemu dengan saudara kita sesama kaum muslimin. Maka, tampakkan senyuman di wajah. Muka yang berseri-seri. Tegur sapa dengan bahasa yang baik. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Keluarga sehat semua? Orang tua sehat? Anak, istri, semuanya bagaimana? Alhamdulillah. Puji Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan dia. Subhanallah. Kalau kita ketika bertemu, satu dengan yang lainnya, dengan tegur sapa, mengucapkan salam, menanyakan keadaannya, muka berseri-seri, senyuman. Subhanallah. Senang hati itu. akan luntur permusuhan itu, cair semua kekakuan itu. Nah ini tidak, sudahlah jenggotnya nanti, jenggotnya lebat, tatapan mata dibuat tajam pula, kaku pula, tidak pula tegur sapa. Bagaimana mau bersaudara? Bagaimana mau bersahabat? Bagaimana mau terjalin? Bagaimana akan terjalin ukhuwah Islamiyah itu? Tegur sapa kalau perlu berlomba-lomba dahulu siapa yang paling duluan untuk mengucapkan salam? Karena dia yang terbaik menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duluan ucapkan salam, assalamualaikum. Masya Allah. Jabat tangan-tangannya dengan erat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bertemu dengan orang itu, beliau tersenyum, kemudian beliau mengucapkan salam atau menjawab salam, beliau menjabat tangan orang itu, bahkan untuk menyenangkan hati orang itu, menunjukkan keakraban, beliaulah yang terakhir melepaskan. Kalau bukan orang itu mau melepaskan, beliau tak akan lepaskan tangan itu, digenggamnya dengan erat. Bukan arti maksud menyakitkan ya, tapi genggaman erat itu maksudnya menunjukkan begitu simpatinya, pedulinya dia, dipegangnya tangan orang itu. Ketika orang itu mau melepaskan tangannya baru. Kalau kita kan hambar jabat tangan di zaman sekarang. Ah, apa kabar? Sekedarnya aja. Kadang tersentuh sedikit saja, kadang kaku saja. Hambar, karena hatinya tidak ada di sini. Tapi kalau dari hatinya dia menjabat hati saudaranya, hangat jabat tangannya itu. Senang rasanya. Seakan-akan tidak ingin dilepas tangan saudaranya itu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian adab yang keenam. Adab yang keenam, wahai saudara-saudariku, jika Anda berjanji kepada saudaramu, jangan ingkari janji itu dengan sengaja. Kecuali ada alasan-alasan yang tidak dibuat-buat dan Anda tidak bisa lagi menghindarinya, darurat. Karena sesungguhnya mengingkari janji itu bagian dari sifat-sifat nifak. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Bukhari dan Muslim, ayatul munafiqi thalath, tanda-tanda munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzab, jika berbicara berdusta, wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia mungkir, wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia khianat. Berjanji dengan saudara kita, kalau seandainya kita berhalangan, cepat beritahu kepada dia. Misalnya kita janji akan datang ke rumahnya, tentu dia akan bersiap-siap, mungkin sudah dibelikannya nanti nasi, makanan dan segala macam sudah dipersiapkannya untuk dihidangkan menyambut Anda. Maka segera, kalau ternyata ada uzur halangan yang tidak bisa ditinggalkan, segera hubungi dia, beritahu dia, minta maaf lebih awal agar dia tidak keburu mempersiapkan segala sesuatu. Adab yang ketujuh, adab yang ketujuh, menasihati saudara kita ketika dia salah dan keliru. Hamdun Al-Qassar Abu Saleh berkata, al-mu'min yu'ashiruka bil ma'ruf. Seorang mu'min akan bergaul denganmu dengan cara yang baik. Wa yadulluka ala salahi dinika wa dunyak, dan akan membimbingmu, menunjukimu kepada kebaikan dunia dan agamamu. Wal munafiq yu'ashiruka bil mumadaha, adapun seorang munafik bergaul denganmu karena menjilat. Wa yadulluka ala ma tashtahi, dan selalu memberi, membimbing, menunjukimu apa saja yang engkau suka sesuai dengan nafsu dan syahwatmu. Wal ma'sum man farraqa bainal halaini, dan orang yang beruntung yang bisa membedakan antara dua orang ini. Maksudnya seorang mukmin itu ketika dia bersahabat, bersaudara, maka dia akan menunjukkan kebaikan. Keliru orang itu baik dalam urusan dunia dan di akhirat, maka dia berusaha untuk membimbingnya, berusaha untuk menggenggam tangannya, dibawanya kepada yang baik. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, adab yang ke-8, ketika kita bersahabat, kala kita bersaudara, sebagai manusia kita punya keinginan, punya sesuatu yang kita cintai. maka ketulusan cinta kita kepada seseorang membuat kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Jadi, cintailah untuk saudaramu, ini adab yang kedelapan. Cintailah untuk saudaramu apa-apa yang engkau cintai untuk dirimu. Ini sesuai dengan bimbingan Nabi kita yang mulia di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Apa maksudnya? Contoh dalam urusan akhirat. Apa yang Anda cintai dan inginkan untuk diri Anda? Anda ingin diri Anda selamat di akhirat. Harus ada di hati Anda, Anda juga menginginkan untuk saudara Anda seperti itu. Nah, kalau Anda ingin selamat akhirat, apa yang Anda lakukan? Anda menjaga diri Anda. Anda jalankan perintah Allah, Anda jauhi larangannya. Itu juga yang Anda inginkan untuk saudara Anda. Maka ini akan menjadi motivasi bagi Anda untuk mengajak dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Anda ingin rezeki Anda halal dan diberkahi. Begitu juga harusnya Anda ingin rezeki saudara Anda halal dan diberkahi. Beri dia nasihat, beri dia saran, beri dia masukan dalam masalah mencari rezeki. Dalam urusan dunia misalnya. Anda ingin kalau sukses dalam bekerja, jabatan, mendapat jabatan begini, begini, dan begini. Anda beri juga dia nasihat dan saran. Agar dia berhasil pula. Seperti diri Anda. Ada orang berteman bersaudara, kalau dia dapat kebaikan, dia sembunyikan, dan dia tidak mau berbagi bagaimana caranya mendapatkan kebaikan itu. Usaha sendirilah. Capek saya mencarinya ini. Dari dulu saya berusaha mencari, mendapatkannya dengan susah payah, banting tulang, peras keringat. Kamu enak-enak aja mendapatkan hasilnya. Bukan hasil, kita ajarkan dia caranya. Bagaimana agar teman kita itu sukses juga? Ini menunjukkan kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita inginkan untuk diri kita. Ini dia orang yang cinta dan benci karena Allah Azza wa Jalla. Adab yang kesembilan. Ketika Anda bertemu dengan saudara Anda, ucapkan salam. Ketika Anda duduk dan dia datang, hendak duduk, beri dia tempat untuk duduk. Kemudian panggil saudara Anda dengan nama yang paling dia sukai. Bukan dengan gelar-gelar yang dia tidak suka. Panggil dia dengan nama yang disukainya. Jangan dengan gelar-gelar yang tidak disukainya. Nah, ini ada diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang masalah ini. Memanggil saudara kita dengan nama yang paling dia sukai. Kemudian kalau dia datang di majelis, beri dia tempat duduk di dekat kita, lapangkan bagi dia. Silakan dia dipersilahkan duduk di tempat kita. Adab yang ke-10. Adab yang ke-10, mempertahankan persaudaraan itu dan menjaganya agar tidak membosankan. Nah, persaudaraan harus kita pertahankan. Tapi jangan sampai nanti malah membosankan. Kalaulah setiap hari pula datang ke rumah kawan itu, tentu bosan juga dia. Maka harus kita jaga juga. Akhirnya setiap hari sudah malas-malas dia. Diketok-ketok, enggak, keluar lambat-lambat dia buka. Berarti dia udah bosan itu. Nah, harus kita jaga juga. Begitu juga. Tiap hari bertemu entah apa, tidak ada lagi pembahasan dan segala macam. Ngumpul, nongkrong, terus bersama-sama. Itu kadang-kadang juga membosankan. Kita harus pandai-pandai. Lihatlah matahari. Kalau setiap hari, siang dan malam, terus bersama kita bosan juga. Tapi tatkala dia tenggelam, kita menantikan saat dia terbit. Ketika dia tidak terbit, terhalang oleh asap saja kita merindukannya. Jadi harus ada masa-masa kita jaga jarak juga. Jangan terlalu sering dan terus-menerus berkunjung ke rumah saudara kita Karena itu juga akan menimbulkan kejenuhan dan kebosanan dalam persahabatan dan persaudaraan. Biarlah sedikit. Jarang kita berkunjung, tetapi dijaga. Misalnya sekali sebulan kita datang ke rumah. Biarlah sekali sebulan, tapi dijaga. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih? Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Min ahabbil a'mal adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai itu oleh Allah adalah yang terus dijaga walaupun hanya sedikit. Biarlah sedikit. Tapi kalau sering-sering setiap hari sebulan sudah bosan, besok akhirnya dia enggak mau lagi. Putus persaudaraan. Sekali-sekali sebulan atau sekali dua bulan, tidak apa-apa. Nah, begitu juga sering terus-menerus menelpon, komunikasi, SMS. Itu juga kadang bisa menimbulkan kebosanan dia, akhirnya dia malas lagi ngangkat. Oh, dia lagi nelpon. Dia lagi siang, pagi, malam. Jadi jaga. Jangan sampai nanti persaudaraan itu membosankan, karena bagaimanapun manusia memiliki sifat bosan. Adab yang ke-11. Kita bersaudara, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, saudara kita bukan malaikat atau manusia yang sempurna. Kadang dia tidak membuat dosa, tidak membuat salah, tetapi kadang sikapnya membuat kita tidak suka. Nah, kadang dia bercanda, terlalu malas kita lihatnya, enggak suka kita. Nah, manusia tidak ada yang sempurna. Terkadang kita memang harus menutup mata terhadap kekurangan saudara-saudara kita itu. Jika tidak, sulit akan terjaga persaudaraan itu. Bahkan barangkali kita juga memiliki sifat-sifat yang terkadang saudara kita tidak suka juga. Misalnya ada orang yang sifatnya kalau berbicara kasar. Ada lagi orang, dia baik sebenarnya, agamanya bagus, tapi memang itu karakter dia. Ada orang yang sifat dia pendiam. Nah, ada orang yang sifat dia itu kadang-kadang kalau orang berbicara dia kurang mau mendengar, artinya cuek saja orang berbicara. Kadang malas kawannya menyampaikan sesuatu, apalagi di zaman sekarang orang sibuk saja dengan HP-nya. Dia bicara dia sibuk dengan HP-nya. Nah, kadang-kadang kita memang harus bisa berlapang dada menutup mata terhadap perbuatan atau sikap tidak tanduknya yang kurang kita suka. Salah seorang penyair dahulu berkata, "Aghmudu ainayya an sadiqi muta'ammida, ka'anni bima ya'ti minal amri jahilu, wa ma bi jahlin ghayra anna khaliqati tutiqu ihtimal al-qurhi fi ma yuhawilu." Kata dia, "Saya menutup kedua mataku dari temanku, sengaja saya lakukan seolah-olah saya tidak melihat apa yang dia perbuat. Bukan saya tidak tahu, tetapi begitulah sifatku. Aku harus sanggup dan bisa menahan rasa tidak suka itu." Nah, kalau sedikit-sedikit kita sudah meninggalkan teman kita, maka kita tidak akan mendapatkan teman di dunia ini. Adab yang ke-12. Manusia kehidupan sosialnya berbeda-beda. Seorang mukmin dia bergaul dengan mukmin yang lainnya tanpa memandang kehidupan sosial, martabat dan kedudukan. Dia bersaudara dengan orang kaya, dia juga bersahabat dengan orang miskin. Dia bersaudara dengan rakyat jelata, terkadang saudaranya juga orang yang punya kedudukan. Maka jangan pernah memandang rendah saudaramu sekalipun dia orang biasa. Dan posisikan saudaramu sesuai dengan kedudukannya. Kalau saudara kita itu lebih tua daripada kita, jangan anggap seperti seusia dengan kita. Kadang kan kita bersaudara, ada memang orang itu saudara kita, akrab dengan kita, tetapi dia sudah mulai memutih jenggotnya. Bergurau dengan dia tentu tidak sama dengan bercanda dengan orang yang seusia dengan kita. Jangan samakan. Hargai dia. Dia lebih tua daripada kita. Nah, sehingga persaudaraan itu tetap akrab, tetap kokoh, tetap erat. Begitu juga barangkali saudara kita itu dia adalah pemimpin di tengah masyarakatnya. Tokoh. Hargai dia sebagai seorang tokoh juga. Jadi, posisikan setiap orang itu pada posisinya dan jangan rendahkan seorang pun dari saudara kita. Apa kata Ibnul Mubarak? Man istahaffa bil ulama dhahabat akhiratuhu wa man istahaffa bil umara dhahabat dunyahu wa man istahaffa bil ikhwan dhahabat muru'atuhu. Abdullah bin Mubarak berkata, barang siapa yang merendahkan ulama, hilang akhiratnya. Barang siapa yang merendahkan umara, pemimpin, hilang dunianya, lenyap dunianya. Barang siapa yang merendahkan saudara-saudaranya, ikhwannya, zahabat muru'atuhu, hilang dan lenyap pula marwahnya. Muru'ah, marwahnya. Jadi, harus kita hargai, harus kita posisikan saudara kita sesuai dengan kedudukannya. Kaum muslimin dan muslimat, manusia memiliki sifat tidak suka kepada orang yang sombong, angkuh. Maka hilangkan sikap sombong, sifat sombong dan sikap angkuh di hadapan saudara kita. Tawadu'lah, merendahlah di hadapan sesama mukmin. Karena di dalam Al-Quran, Allah di surah Al-Ma'idah menceritakan di antara sifat mukmin yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla itu adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Mereka adillah, merendah, tawadu terhadap orang-orang mukmin dan menampakkan kemuliaan mereka di hadapan orang kafir. Jadi sesama mukmin itu tidak boleh angkuh dan sombong, tetapi bersikap lembut, merendah terhadap seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah auha ilayya an tawadhu." Allah mewahyukan kepadaku, "Tawadhu'lah engkau." Lihat, Nabi Muhammad diperintahkan untuk tawadhu. "Tawadhu'lah engkau hatta la yafhar ahadun ala ahadin." Agar tidak ada seorang pun yang menyombongkan dirinya di hadapan orang lain. Kadang-kadang manusia itu saking bangganya dia menepuk dada. Hah, ambo tuh mah. Ditepuknya dada di hadapan orang. Hebat, kadang-kadang dia berjalan lagaknya, gayanya, membuat orang tidak suka. Saudaranya merasa dianggap kerdil. Memandang sebelah mata, berbicara orang tidak dianggapnya. Merasa dirinya yang paling hebat, yang paling wah, yang paling pandai, paling cerdik, paling pintar. Nah, ini adalah sifat-sifat, sikap-sikap yang bisa merusak dan menghancurkan persaudaraan Islamiyah. Adab yang ke-14. Menjaga rahasia saudara kita. Manusia masing-masing memiliki rahasia. Orang kalau dia sudah bersahabat dekat, terkadang rahasianya diungkapkan kepada sahabatnya itu. Karena manusia kadang sampai kepada titik dia tidak sanggup lagi menahan beban itu. Dia harus ungkapkan ada temannya yang berdiri di sampingnya. Sepenanggung, seperasaan. Karena dengan mencurahkan sebagian perasaan kita kepada saudara kita, terkadang hilang tekanan itu. Saudara itu akan memberikan motivasi-motivasi, menyabarkan kita, menguatkan kita. Namun hendaklah seorang sahabat saudara yang menjadi tempat bagi saudaranya untuk mencurahkan hatinya, untuk menyampaikan rahasia-rahasianya, beban problema hidup yang tidak ingin orang lain mengetahuinya, hendaklah dia setia menjaga amanah itu. Dan ingat, Anda juga punya rahasia. Ketika Anda mengungkap, menyingkap rahasia orang, barangkali Allah akan menghukum, aib-aib dan celah Anda juga akan tersingkap. Jadi, dulu para ulama berkata, "Qulubul ahrar, kuburul asrar." Lihat. Hati orang-orang yang merdeka, orang-orang yang baik itu adalah kuburan bagi rahasia-rahasia. Maksudnya apa? Orang yang baik itu hatinya bisa menjadi tempat saudaranya menitipkan amanah dan rahasia. Akan selalu disimpannya. Tidak akan diungkapkan dan diceritakannya kepada orang lain. Abu Ali Abdul Hakim pernah berkata, afsya rajulun ila sadiqin lahu sirran min asrarihi. Pernah seseorang mengungkapkan salah satu rahasianya kepada sahabatnya. Setelah selesai, orang yang punya rahasia ini berkata kepada sahabatnya itu, hafiz tahu, apakah engkau hafal? Ingat, apakah engkau ingat rahasia saya? Qala bal nasituhu. Tidak, saya tidak ingat lagi, saya sudah melupakannya. Nah, seperti itulah seharusnya. Ketika teman kita bersaudara, posisi kita ini, ketika teman kita mengungkapkan rahasianya, posisi kita ini sebenarnya ketika itu bukan sebagai orang yang mengingat-ingat, tetapi menampung untuk menemani dia, mendampingi dia, agar dia ada merasa orang yang ikut merasakan apa yang dia rasakan, sehingga dia menjadi kuat. Selesai dia bercerita, selesai kita memberi nasihat dan mengungkapkannya, lupakan sudah. Tidak perlu diingat, diingat-ingat lagi. Karena itu bukan rahasia kita, tapi rahasia saudara kita. Laisal karimu alladhi in jalla sahibuhu, basal ladhi kana min asrarihi alima. Innal karim alladhi tabqa mawaddatuhu, wa yahfazu sir in safa wa in sarama. Bukanlah orang yang mulia itu jika sahabatnya tergelincir, lalu dia sebarkan rahasia-rahasianya jika dia mengetahuinya. Seorang yang sejati, seorang yang mulia sebenarnya itu, cinta dan kasih sayangnya akan tetap dan kekal. Dia menjaga rahasia saudaranya tersebut dari manusia. Nah, ini adab yang keberapa tadi? Ke-15 ya. Ke-15 dari adab bersaudara. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Dan pada bagian ini, bahasan yang terakhir, sebelum bertanya jawab, kita akan bercerita sebagian dari kisah-kisah indah persaudaraan di kalangan pendahulu-pendahulu kita yang soleh. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, serta ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Kaum muslimin dan muslimat, Nabi kita yang mulia pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling iri hati dan dengki. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling membelakangi. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis yang mulia ini akan semakin tampak wujudnya jika kita membaca perjalanan hidup para sahabat Nabi dan ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Tampak dalam kehidupan mereka bagaimana mereka berusaha menerapkan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ukhuwah Islamiyah. Para sahabat adalah manusia, sebagaimana kita juga adalah manusia. Namun, mereka berusaha mewujudkan apa yang diajarkan oleh Nabi mereka yang mulia. Kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pernah terjadi perselisihan antara dua orang sahabat Nabi. Sebagai manusia, dalam kehidupan sehari-hari, terkadang perkara-perkara duniawi membuat kita atau saudara kita tersinggung. Dan ini terjadi di tengah sahabat. Dan pelaku peristiwa ini adalah dua sahabat paling mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah terjadi perselisihan yang ringan. Perselisihan yang ringan. Saya katakan begitu karena di antara para sahabat, khususnya seperti Abu Bakar dan Umar, tidak pernah terjadi perselisihan yang besar di antara mereka. Tetapi hanyalah perselisihan-perselisihan sebagai seorang manusia. Lantas, dalam riwayat tersebut dijelaskan seolah-olah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melakukan sesuatu terhadap Umar yang membuat Umar marah. Jadi Abu Bakar dan Umar berselisih. Lalu Abu Bakar mengucapkan atau melakukan sesuatu yang membuat Umar marah. Namun Abu Bakar segera sadar, introspeksi diri, dan menyadari kesalahan yang telah dia perbuat. Maka Abu Bakar berkata kepada Umar, "Ighfirli ghafarallahu lak." Maafkan saya. Semoga Allah mengampunimu wahai Umar. Tetapi Umar ketika itu juga sedang marah. Dia diam saja, dia tidak mau menerima permintaan maaf Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sebenarnya kalaupun Umar diam saja, tidak menerima permintaan maaf Abu Bakar, tidak ada masalah, toh masalahnya sepele, tidak akan membahayakan Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tidak ingin persaudaraan mereka retak atau ada noda-noda yang mencemari ketulusan persaudaraan di antara mereka. Maka Abu Bakar terus meminta maaf dan mendatangi Umar. Umar menutup pintunya. Akhirnya Abu Bakar merasa sedih karena orang yang soleh itu dia tidak akan menyimpan dendam. Dia akan cepat introspeksi diri. Lalu berusaha mencairkan kembali permasalahan yang ada antara dia dan saudaranya. Melihat Umar tidak mau membukakan pintu maafnya untuk Abu Bakar, Abu Bakar merasa sedih. Akhirnya pergilah dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama sahabat-sahabat yang lain. Iz akbala Abu Bakrin akhidan bitarfi saubaihi hatta abda an rukbatayh. Ketika itu Rasulullah sedang kumpul bersama sahabat, tiba-tiba datanglah Abu Bakar tergopoh-gopoh, diangkatnya kainnya sehingga nampak lututnya. Berjalan cepat supaya jalan cepat, bajunya, ujung bajunya diangkatnya, jubahnya. Sehingga nampak lututnya karena dia ingin cepat sampai. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Abu Bakar berjalan dengan tergesa-gesa, bergegas sambil mengangkat kainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat yang lain, "Amma sahibukum faqad ghamar." Teman kalian ini, sahabat kalian ini, dia sedang ada masalah ini. Karena tidak seperti itu biasanya. Sampailah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di hadapannya dan dia berkata, "Inni kana baini wa baina Ibnu Al-Khattab syai'un, fa asra'tu ilaihi tsumma nadimtu, fa sa'altuhu an yaghfira li fa aba alayya, fa akhbaltu ilaihi." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya antara aku dan Ibnu Al-Khattab terjadi perselisihan. Lalu aku menyesali dan aku datang meminta maaf kepadanya, tetapi dia tidak mau memaafkanku. Maka aku datang kepadamu untuk minta solusi. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin, yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin, yaghfirullahu laka ya Aba Bakrin." 3 kali. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Semoga Allah mengampuni wahai Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Adapun Umar di rumahnya, dia masih berpikir terus nih. Akhirnya sambil duduk merenung, muncul pula sesal di dalam dadanya. Dia pun menyesali perbuatannya. Kok dia tidak menerima maaf Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Apa alasannya? Kok mendendam dia? Maka seperti itulah kehidupan mereka. Orang itu, mereka para sahabat radhiyallahu anhu, mereka manusia, bisa salah, tetapi mereka siap, cepat, segera dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan. Tidak ada dendam kesumat sampai 7 turunan apalagi. Seperti orang-orang kita kadang dendamnya sampai istilahnya 7 turunan tidak akan saya maafkan. Sampai kiamat tidak akan dimaafkan. Padahal saudaranya sesama muslim. Saya tuntut besok di hadapan Allah. Kadang seperti itu. Menunjukkan tidak adanya cinta, kasih sayang, ketulusan sesama saudara. Nah, Umar yang merasa menyesal pergi mencari Abu Bakar. Pergi ke rumahnya. Diketok-ketoknya, diucapkan salam, lalu dia bertanya, "Asamma Abu Bakrin?" "Qalu la." "Apakah ada Abu Bakar?" Orang rumahnya menjawab, "Tidak ada." Kemudian pergilah Umar menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditemuinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tidak ada juga di sana. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Umar datang di hadapannya, faja'ala wajhun nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar. Maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah sepertinya beliau marah kepada Umar. Kemudian datanglah Abu Bakar dan duduk. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah sehingga wajahnya berubah marah kepada Umar, Abu Bakar merasa kasihan kepada Umar. Maka fajasa ala rukbataihi, Abu Bakar pun duduk bersimpuh dengan kedua lututnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, wallahi ana kuntu azlam lahu." Wahai Rasulullah, demi Allah saya yang telah berbuat zalim kepada Umar. Jangan marahi dia. Lihat persaudaraan itu. Sekarang giliran dia yang ingin membela Umar karena Rasulullah marah ini kepada Umar. Nah. "Ya Rasulullah, ana kuntu lahu azlam." Diulangnya dua kali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna Allah ba'athani ilaikum faqultum kadzabta wa qala Abu Bakr shadaq." Sesungguhnya Allah mengutusku kepada kalian, lalu kalian dahulu mengatakan aku ini adalah dusta, Abu Bakar yang mengatakan aku ini benar. "Wa wasani bi nafsihi wa malihi." Dia membelaku dengan jiwa dan hartanya. "Fahal antum tariku li sahibi?" Bisakah kalian berlapang dada untuk sahabatku ini? Diulanginya dua kali. "Fama uzi ba'daha." Sejak itu Abu Bakar tidak pernah lagi disakiti, diganggu oleh yang lainnya. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Lihat riwayat yang menggambarkan, melukiskan bagaimana persaudaraan di antara mereka. Perselisihan, pertengkaran sesama saudara, tetangga, kaum muslimin, itu biasa terjadi. Karena mereka manusia. Kehidupan dunia ini kadang membuat seseorang itu marah, benci, suka, dan lain sebagainya. Namun wajib kita itu untuk cepat introspeksi diri, kemudian menyadari kesalahan, kemudian meminta maaf, dan juga yang tersinggung juga hendaknya berlapang dada. Menerima maaf saudaranya karena dia sendiri pun bisa juga berbuat salah dan mengharapkan maaf orang lain. Lihat betapa indahnya persaudaraan yang digambarkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para sahabat mereka memiliki hubungan ukhuwah yang sangat kuat. Saling bahu-membahu, saling tolong-menolong di antara mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ana rajulan atan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha ila nisa'ih. Ada seseorang bertamu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada istrinya untuk menyiapkan makanan untuk tamu tersebut. Istrinya berkata, "Ma ma'ana illal ma." Kita tidak punya apa-apa kecuali air saja. Tidak ada lagi yang bisa dihidangkan. Kita cuma punya air. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata kepada sahabatnya, "Man yadhummu hadza?" Siapa yang mau berkenan menjamu tamuku ini? Jadi salah satu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga adalah akhlak dan adab yang disyariatkan, memuliakan tamu dengan menjamunya, memberinya makan. Itu adab dan akhlak yang baik, memuliakan tamu. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, ketika tidak ada lagi di rumahnya yang bisa dihidangkan, dia tanya kepada teman-teman sahabat-sahabatnya. Kepada sahabatnya, siapa yang mau berkenan menjamu tamuku ini? Maka tampillah seorang sahabat Ansar. Faqala rajulun minal Ansar, ana, saya ya Rasulullah, saya siap untuk menjamunya. Jadi mereka saling bahu-membahu, para sahabat. Pulanglah sahabat Ansar ini ke rumahnya. Lalu sampai ke rumahnya, dia bertanya kepada istrinya, "Akrimi daifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai istriku, mari muliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapkan makanan. Istrinya berkata, "Ma indana illa qutus sibyani." Kita tidak punya apa-apa. Yang tinggal hanyalah makanan untuk anak-anak kecil kita. Ternyata tidak ada lagi mereka memiliki makanan lebih yang bisa dihidangkan. Yang tersisa hanyalah makanan untuk anak-anaknya. Fakhal, sahabat itu berkata kepada istrinya, "Hayyi ta'amak wa asbihi sirajak wa nawwimi sibyanak idza aradu asya." Tidak mengapa. Pokoknya siapkan aja makanan, lalu nyalakan pelitamu, tidurkan anak-anakmu apabila mereka minta makan. Rela dia, anaknya lapar, untuk membantu menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamunya juga sahabat, kaum muslimin. Lihat, ini luar biasa. Fahayyat ta'amaha wa asbahat sirajaha wa nawwamat sibyanaha. Jadi sudah disiapkan. Jadi pelita sudah dihidupkan. Itu malam hari. Kemudian mulai dia memasak, menyiapkan makanan. Anaknya ditidurkannya. Setelah anaknya tidur, kemudian tamunya pun datang. Tamu datang, dipersilakan masuk. Tsumma qamat ka'annaha tuslihu sirajaha fa'atfa'athu. Kemudian dia pura-pura memperbaiki pelita itu, lalu dipadamkannya. Seolah-olah pelita itu rusak. Jadi gelap suasana. Tamu sudah ada di situ, tamu. Faja'ala yariyanihi annahuma ya'kulan fabata tawiyaini. Jadi duduklah dia, istrinya, ada tamunya. Kemudian diperintahkan makan tamunya. Gelap-gelap itu. Sengaja dimatikannya pelita, pura-pura rusak dia. Kemudian mereka pura-pura makan berdua. Karena makan itu hanya cukup untuk satu orang. Jadi keduanya, suami istri ini, sahabat Ansor ini, pura-pura ikut makan, pura-pura mengunyah. Seperti tamu itu. Tamu itu pun makan. Dia tidak menyadari ternyata orang itu hanya pura-pura saja, tidak ikut makan. Kalau tahu, tentu tamu tidak ikut juga makan nanti. Fabata tawiyaini. Akhirnya malam hari itu mereka, suami, istri, dan anak-anak itu, makan, tidur sambil menahan lapar. Falamma asbaha ghada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keesokan harinya, salat subuh, pergilah dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia bersabda, "Dhahikallahu lailah aw ajiballahu lailah." Tadi malam Allah tertawa, "min fi'likuma," karena perbuatan kalian berdua. Dan turun firman Allah azza wa jalla tentang kalian, "wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Dan mereka, sahabat Ansar itu, mendahulukan orang lain dari diri mereka, walaupun sebenarnya mereka membutuhkan. Subhanallah. Lihat gambarannya, begitu luar biasa kehidupan bertetangga, bersaudara di antara mereka, sampai mereka ingin memuliakan saudara mereka itu walaupun mereka lapar. Kadang-kadang kalau kita kan, istri berkata kepada suaminya, kenapa semuanya pula banyak kali itu dikasih, anak kita kan belum lagi, nah, dikasih sedikit. Kuahnya aja lah banyak-banyak, isi sedikit aja lah. Kuahnya dibagi-bagi. Walaupun boleh, tetapi akan lebih baik lagi kalau kita menyenangkan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, memberi hadiah, menyiapkan makanan, menyediakan makanan untuk mereka, sehingga akan semakin erat hubungan persaudaraan itu di antara sesama. Cinta persaudaraan di antara para sahabat, ya kaum muslimin, wahai kaum muslimin, bahkan melebihi batas logika manusia. Mereka rela mati untuk saudaranya. Bayangkan, sulit kita cari di zaman sekarang. Mereka rela mengorbankan jiwanya untuk keselamatan saudaranya. Coba perhatikan kisah ini. Peristiwa yang terjadi dalam perang Yarmuk. Istushhida bil Yarmuk Ikrimah bin Abi Jahal wa Suhail bin Abi Jahal wa Suhail bin Amru bin Al-Harith bin Hisham wa jama'ah min Bani Al-Mughirah. Dalam perang Yarmuk gugur sebagai syuhada Ikrimah bin Abi Jahal, Suhail bin Abi Jahal saudaranya, Suhail bin Amru bin Ibn al-Harith bin Hisham, kemudian sekelompok dari Bani Al-Mughirah. Mereka terluka parah sebelum mereka meninggal. Mereka terluka parah. Kemudian ada salah seorang yang meminta air di antara yang terluka itu. Fa'atau bima'in wahum sor'a. Fatadafa'u hatta matu walam yadhuku. Jadi mereka saling tolak-menolak untuk mendahulukan saudara sampai akhirnya mereka wafat. Kisahnya begini. Pertama air diberikan kepada Abu Jahal, dia dalam keadaan terluka parah. Ketika dia mau minum, ditengoknya saudaranya yang terluka di sebelahnya, Al-Harith bin Hisham, melihat, menoleh kepada dia yang hendak meneguk air minum itu. Maka dia berkata, ibda'u bihi, dahulukan dia. Dia terluka parah ini, butuh air. Dahulukan dia. Akhirnya diberikan air kepada saudaranya ini, Al-Hisham, Al-Harith bin Hisham. Kemudian, ketika dia hendak minum, dilihatnya saudara yang satu lagi menoleh kepada dia. Lalu dia katakan, berikan kepada dia, dahulukan dia. Begitu seterusnya, sampai akhirnya air itu kembali lagi kepada Ikrimah, dia sudah meninggal. Dan akhirnya semuanya meninggal, tidak sempat minum, karena mendahulukan saudara-saudaranya. Subhanallah. Persahabatan, persaudaraan yang mengalahkan batas logika manusia. Adapun manusia sekarang, kalau bisa dia yang mendapatkan dunia ini semuanya, jangan orang lain. Saling berebut, memperebutkan dunia, berlomba-lomba, kalau perlu disikut saudaranya, disikut saudaranya. Sedikit pun tidak mau rugi. Maka Allah berkahi kehidupan para sahabat semuanya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini persahabatan di kalangan para sahabat. Bagaimana orang-orang yang sesudahnya, misalnya tabi'in, begitu juga. Sebagai contoh, Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak, seorang ahli hadis, tabi'in dari negeri Khurasan. Bagaimana dia bersahabat? Bagaimana dia bermuamalah? Bagaimana dia berteman? Suatu ketika Ibnul Mubarak ini hendak melakukan perjalanan dari Baghdad menuju negeri atau kota Masisah. Ikutlah bersama dia sekelompok kaum muslimin yang zuhud dan wara'. Kemudian Abdullah bin Mubarak berkata kepada mereka, supaya memudahkan perjalanan kita ini, maka mari kita kumpulkan biaya perjalanan kita ini kepada seseorang. Dan biar saya yang mengumpulkannya. Dikumpulkannya satu-satu. Untuk membiayai perjalanan itu nanti kan untuk makan dan lain sebagainya. Dia yang memegang. Abdullah bin Mubarak. Maka selama perjalanan itu, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan pergi haji itu, dia yang membiayai orang itu makan. Semuanya. Pulang dari perjalanan itu, perjalanan haji itu, masing-masing juga diberi oleh-oleh. Mereka mengira itu dari duit yang mereka, harta yang mereka kumpulkan. Ketika pulang lagi sampai ke Baghdad, duit yang dulu dititipkan dikembalikan lagi. Bahkan kata Abdullah bin Mubarak, gunakan untuk memperbaiki rumah kalian. Ternyata selama perjalanan itu, Abdullah bin Mubarak inilah yang membiayai rombongan dia itu. Karena Abdullah bin Mubarak juga seorang ulama yang kaya. Subhanallah. Lihat bagaimana pemurahnya dia. Padahal dia seorang ulama, ahli hadis, tapi dia tidak pelit terhadap orang-orang lain yang mereka itu bukan pula ulama-ulama seperti dia, tetapi ikut rombongan bersama dia. Bahkan akhlaknya yang baik itu membuat dia sangat dicintai oleh masyarakat dan juga oleh kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Ziyad As-Suhaimi, ia menuturkan, haddatsana ba'd syuyukhina, sebagian dari syekh-syekh kami menceritakan, lamma hadarat Sa'id ibn al-As al-wafah, ketika Sa'id ibn al-As menjelang wafat, qala, dia kumpulkan anak-anaknya, dia berkata, ya bunayya la tafqadu ikhwani minni indakum ghayra wajhi ajru alaihim ma kuntu ajri wasna'u bihim ma kuntu asna wa la tulji'uhum lit-talab fa inna ar-rajul idza talaba al-haja ittarabat arkanuhu warta'adat fara'isuhu wa kalla lisanuhu wa bada' al-kalamu fi wajhihi اكفوهم مؤونة الطلب بالعطية قبل المسألة فإني لا أجد لوجه الرجل يأتي يتقلقل على فراشه ذاكرا موضعا لحاجته فعدى بها عليكم لا أرى قضى حاجته إوضا من بذل وجهه فبادروا بقضاء حوائجهم قبل أن يسبقوكم إليها بالمسألة. كتب لي ketika dia hendak wafat, dia berwasiat kepada anak-anaknya agar anak-anaknya ini menjaga saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya. Apa kata dia? Wahai anak-anakku, jangan kalian menghilangkan saudara-saudaraku. Jangan kalian hapuskan persahabatan, persaudaraan ayah kalian ini dengan sahabat-sahabatnya. Maka bermurah hatilah, dermawanlah terhadap mereka sebagaimana dahulu aku dermawan kepada mereka. Berbuatlah kepada mereka sebagaimana aku dahulu berbuat kepada sahabat-sahabatku. Jangan biarkan mereka sampai meminta-minta kepada orang lain. Karena sesungguhnya seseorang itu apabila dia punya hajat, kebutuhan, terdesak, maka dia akan gemetar dan lisannya akan keluh. Kemudian tutupilah kebutuhan mereka, jangan sampai mereka menengadahkan tangan kepada orang lain. Beri mereka sebelum mereka meminta. Ukfuhum ma'unatat talab, penuhi kebutuhan mereka bil atiyah, dengan memberi mereka qoblal mas'alah, sebelum mereka meminta-minta. Subhanallah. Sebelum wafat dia mewasiatkan anaknya agar menjaga terus hubungan persaudaraan dan persahabatan ayahnya dengan teman-temannya. Dulu dia biasa memberi teman-temannya. Dulu dia biasa membantu saudara dan sahabat-sahabatnya. Setelah dia wafat, dia berharap anak-anaknya terus menjalin hubungan baik dengan saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya ini. Saudara se-Islam, sahabat karena Allah, saling bantu-membantu. Sebagaimana di awal kita sebutkan. Bahkan belum lagi temannya, saudaranya meminta tolong, dia sudah paham saudaranya itu butuh bantuan. Makhul bercerita, Hakim bin Hizam bertemu dengan Abdullah bin Zubair setelah Az-Zubair terbunuh. Az-Zubair itu sahabat Rasulullah. Abdullah bin Zubair juga sahabat. Hakim bin Hizam juga sahabat. Setelah ayahnya Abdullah ini, Az-Zubair terbunuh, bertemulah Hakim bin Hizam dengan Abdullah. Faqal, lalu dia berkata, "Kam taraka akhi alaihi minad dain?" Saudaraku Az-Zubair, kata Hakim bin Hizam, maksudnya saudara se-Islam ini, mereka tidak ada hubungan kekerabatan. Berapa hutang yang ditinggalkan oleh saudaraku? Qala alfai alf. 1 juta. Alfai alf itu 1 juta. Qala alayya minha alfu alf. Jadi 10 juta. Alfai alf itu 10 juta. Maka dia katakan, alayya minha alfu alf. Alfin. Saya menanggung hutangnya sekian jutanya. Dia menjamin. Lihat bagaimana mereka bersaudara, bersahabat. Qala Hakim, Hakim berkata, "Ma asbahtu sabahan qattun faraaitu bi fina'i talaba haja qad daqa biha zar'a faqadaituha illa kanat minan ni'am allati ahmadullah 'alayha wa la asbahtu sabahan lam ara bi fina'i talibu haja illa kana dhalika minal masa'ib allati as'alullah 'azza wa jalla al-ajru 'alayha." Apa kata dia? Kata Hakim bin Hizam ini, "Tidaklah saya berada di pagi hari, lalu saya melihat di halaman saya ada orang meminta-minta yang butuh bantuan, melainkan saya beri dia apa yang dia butuhkan, saya mendapatkan kenikmatan Allah yang lebih, yang saya puji Allah karenanya. Dan tidaklah saya melihat di halaman saya ada orang yang datang meminta-minta, butuh bantuan, melain saya menganggap itu adalah musibah yang Allah berikan kepadaku, lalu aku mensikapi musibahku itu dengan baik, sehingga aku mendapatkan pahala dari itu." Hakim bin Hizam, ketika tahu sahabatnya ada gugur, meninggal dunia, wafat, dia tanyakan kepada anak saudaranya itu, Abdullah bin Zubair, "Ayah kalian meninggalkan hutang berapa? Saya bantu membayarkannya." Subhanallah. Persaudaraan yang sejati, yang tulus, tidak akan terputus karena mati. Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman di awal kita sebutkan tadi, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun." Orang yang saling mencintai di dunia, surah Al-Hasyr, kelak di hari kiamat saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Di dunia mereka saling mencintai, di akhirat juga saling mencintai. Persaudaraan dan persahabatan mereka kekal abadi, tidak akan pernah sirna. Walaupun salah seorang mereka mati, maka dia tetap menjaga persaudaraan dengan anak keturunan saudaranya itu. Ini dia mencintai persaudaraan karena Allah yang digambarkan dan dicontohkan oleh salafus saleh. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ada kisah yang menarik. Muhammad bin Munadhir bercerita, "Kuntu amshi ma'al Khalil bin Ahmad." Saya pernah berjalan berdua bersama Al-Khalil bin Ahmad. Keduanya ulama. Al-Khalil bin Ahmad itu imam ulama ahli bahasa Arab, seorang sastrawan. Suatu hari, kata Muhammad bin Munadhir, saya sedang berjalan-jalan berdua bersama Al-Khalil bin Ahmad. Fangqata'a syi'si. Tiba-tiba putuslah sendalku. Fangqata'a sya'sya'i. Putuslah sendalku. Fakhala ana'lahu. Tiba-tiba Al-Khalil bin Ahmad juga ikut mencopot sendalnya. Jadi mereka berjalan berdua ini. Tiba-tiba sendal temannya putus, tidak bisa dipakai lagi. Dia tak pakai sendal. Al-Khalil bin Ahmad pun mencopot sendalnya. Ditanya oleh Muhammad bin Munadhir, "Matasna, kamu ini ngapain kok pakai copot sendal pula?" Uwasika fil hafa. Aku ingin ikut merasakan seperti yang kau rasakan. Sama kita sepenanggungan. Engkau tidak pakai sendal lagi ya, biar sama kita tidak pakai sendal. Sepele kan? Tetapi sebenarnya kalau itu dilakukan dengan tulus, itu menggambarkan bagaimana mereka tulus dalam bersahabat. Nah, akhirnya seperti tidak ada perbedaan lagi di antara mereka. Nah, ini luar biasa. Keindahan persaudaraan dan persahabatan yang mereka wujudkan serta mereka contohkan kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia sebagian dari contoh-contoh dan banyak lagi sebenarnya contoh-contoh persaudaraan, persahabatan yang lainnya. Tetapi tentunya sesi yang berikutnya kita gunakan untuk bertanya jawab. Jadi kita cukupkan sampai di situ materi. Dan waktu yang tersisa 40 atau 30 menit ke depan kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan tulis pertanyaan dan ajukan ke depan. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang pertama, kaum muslimin dan muslimat, persahabatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ada sekarang, hampir semuanya mengatakan bahwa persahabatan persaudaraan yang dilakukan karena Allah. Bagaimana membedakan antara mencintai karena Allah atau karena kelompoknya? Mohon nasihatnya Ustaz. Gampang saja membedakannya. Orang yang mencintai karena kelompok, maka orang di luar kelompoknya tidak dicintainya, dibencinya. Kalau tidak sekelompok, dia tidak mau. Nah, ini menunjukkan orang tersebut mencintai dan membenci bukan karena Allah tapi karena kelompok. Apalagi kelompok-kelompok batil. Ya. Loyalitas, cinta, benci, suka, dendam semuanya dibangun di atas kerangka kelompok. Kalau tidak satu kelompok, maka berarti bukan saudara, bukan sahabat. Ini tandanya. Walaupun mereka mengaku mencintai karena Allah. Saya punya sifat suka bergaul dan menjalin ukhuwah. Namun ada sifat yang kurang baik yang ada pada diri saya. Yaitu kalau sudah tersinggung, sangat sulit untuk kembali menjalin komunikasi dengan orang tersebut. Walaupun pada dasarnya saya sudah memaafkan kesalahannya. Kalau itu namanya dendam. Tetapi untuk kembali bersukaria seperti semula, sangat sulit. Karena berprinsip lebih baik diam daripada sakit hati. Bagaimana caranya agar bisa menghilangkan sifat yang tidak baik tersebut? Caranya, wahai saudaraku, Anda harus memahami Anda sama seperti dia. Apa artinya? Sama-sama punya kesalahan. Ya, sama-sama punya aib, punya kekurangan. Kalau di dunia, kita tidak mau bertoleransi, tidak mau berlapang dada, tidak mau saling memaafkan, maka dunia ini seakan sempit. Akhirnya, kita mengurung diri dalam rumah saja. Kesana ketemu juga sama dia, diam aja. Pergi kesana ketemu sama yang lainnya, nanti udah tersinggung, diam saja. Akhirnya terasa sempit dunia ini. Maka orang yang seperti itu, orang yang mudah sakit hati itu, orang yang paling mudah stres, depresi, cepat tua, tidur tidak nyenyak. Nampak orang yang dahulu tersinggung sama dia, dia cepat pergi. Akhirnya hidupnya tidak tenang, tidak nyaman. Kalaupun ada teman hanya 1, 2, 3 orang, itu pun kadang tidak berapa lama akan berakhir juga. Maka caranya berusahalah mengharapkan memaafkan itu, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kita memaafkan, ketika kita menghapuskan dendam kesumat, itu tujuannya adalah mengharapkan pahala bukan karena siapa-siapa. Fasfahis safhal jamil. Allah yang memerintahkan, maafkanlah dengan maaf yang bagus. Maaf yang bagus itu bagaimana? Bukan sekedar di lisan. Iya, saya sudah memaafkan dia. Jangan pakai kaedah, lebih baik diam daripada sakit hati. Diam itu yang membuat Anda semakin sakit hati. Tetapi pakailah kaedah, senyuman, ramah tamah, saling memaafkan, berlapang dada, memohon ampun kepada Allah, akan membuat hidup lebih bahagia. Dari kisah yang diceritakan Ustaz, menjamu tamu nampaknya lebih utama dari memberi sedekah kepada keluarga, istri, dan anak. Benarkah demikian? Memberi sedekah, memberi nafkah kepada istri dan anak kan setiap waktu, setiap hari. Kalau tamu itu kan bukan 24 jam. Jadi harus Anda kondisikan. Kalau sudah setiap hari, setiap waktu datang tamu, itu bukan tamu lagi namanya. Itu tinggal di situ namanya. Nah, kisah tadi pun bukan setiap saat terjadi. Anda harus bisa membedakannya. Ada saatnya memang kita harus mendahulukan orang lain. Tapi kan bukan setiap saat itu terjadi. Perhatikan itu. Jadi ini kondisional. Mungkin orang itu memang tamu yang butuh dan harus dihormati, dihargai. Apalagi itu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia ingin mendapatkan keutamaan memuliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu menggambarkan bagaimana mereka dalam kondisi-kondisi tertentu mereka siap untuk lebih mendahulukan orang lain daripada diri mereka, artinya orang yang membutuhkan. Jadi Anda harus pahami, orang bertamu itu tidak ada setiap hari. Mentang-mentang kalau di situ diberi makan, setiap hari datang ke situ. Besok udah datang pula, besok sorenya. Besok diaturnya waktunya, besok malam, besoknya lagi siang, besoknya lagi pagi. Datang terus, ini bukan lagi bertamu namanya. Akhirnya tanya saja sama dia, mau catering? Kalau mau catering kita bantu. Kalau bertamu kan sekali-sekali cuma. Kalaupun dia mau bertamu tinggal lama, itu tamu itu haknya cuma tiga hari. Lebih dari tiga hari tidak ada lagi haknya tanpa ridho dan tanpa izin yang punya rumah. Nah, ya, jadi itu bisa Anda bedakan kondisi-kondisi dan keadaannya. Pertanyaan dari pendengar Radio Hidayah. Ustaz, apakah yang dikatakan uhibbukum fillah tersebut berdoa? Apa ini? Di kategori tersebut bisa dikategorikan antara lelaki dan wanita? Dan apakah kalau kita berukhuwah terhadap lawan jenis dengan niat yang baik tanpa ada rasa menyeleweng, dan bukan saja antara wanita dengan wanita dan antara pria dan pria, apakah diperbolehkan dalam hal ini menurut syar'i? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan, dari seorang ummahat di Australia. Jadi pada dasarnya mukmin dan mukminah, keimanan itu menuntut mereka agar harus saling mencintai. Dahulu para sahabat mereka juga saling mencintai satu dengan yang lainnya. Tetapi cinta yang betul-betul dibalut keimanan, ketulusan dan ketakwaan. Ingatkah Anda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Ummu Aiman selalu menangis sedih. Abu Bakar mengajak Umar, mari kita jenguk Ummu Aiman. Pergi mereka menjenguk Ummu Aiman. Ummu Aiman ini salah seorang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dapati, lalu mereka beri nasihat. Dan di sini jangan dianggap berkhulwat, tentunya ada keluarganya Ummu Aiman. Yang penting dia kunjungi, dia jenguk, karena mereka sesama kaum mukminin, mukminah. Nah, mereka jenguk dan mereka beri nasihat. Ummu Aiman, kenapa engkau menangis sedih? Tentu apa yang didapatkan oleh Rasulullah di sisi Allah jauh lebih baik daripada dunia ini. Apa kata Ummu Aiman? Bukan itu yang membuatku sedih, wahai Abu Bakar, wahai Umar. Tetapi aku sedih dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terputus pula wahyu. Jadi mereka saling mengunjungi juga. Tetapi tentunya persaudaraan, persahabatan yang tetap terjaga. Kalau seandainya persahabatan, pertemanan antara pria dan wanita ini malah lebih dominan dan cenderung akan menimbulkan fitnah, merusak agama, keluarga mereka, itu tidak boleh diungkapkan, tidak boleh ditampakkan. Cukup di hati mereka ada saling mencintai sesama mukmin dan mukminah. Misalnya seorang laki-laki pemuda dengan pemudi, dia sama-sama mukminah. Tentu mukmin dan mukminah saling mencintai. Tapi kalau seandainya dia ungkapkan via HP, handphone, saya mencintai kamu karena Allah ini, itu tentu akan mengundang fitnah. Maka lebih baik menjaga dirinya dari fitnah dan jangan bermain dengan fitnah tersebut yang bisa menggelincirkannya kelak. Dari Radio Iza'atul Khair, Ponorogo, Jawa Timur. Bagaimana menyikapi saudara yang berkhianat kepada kita dan membocorkan rahasia kita, dan bahkan merasa bangga dengan perbuatannya? Mohon nasihatnya. Sebagai seorang mukmin, dia tetap saudara se-Islam, se-iman. Tetapi orang yang seperti itu tidak pantas dijadikan sebagai sahabat dekat. Dan ingat wahai saudaraku, jika Anda punya rahasia, Anda yang punya rahasia, dada Anda tidak cukup lapang untuk menyimpannya. Anda yang punya rahasia, dada Anda tidak cukup lapang untuk menyimpannya. Anda ungkapkan kepada orang lain. Ingat, dada orang lain itu lebih sempit lagi untuk rahasia itu. Karena Anda yang punya rahasia aja tidak sanggup menyimpannya, apalagi orang lain. Maka jangan sembarangan dan mudah cerita-cerita rahasia Anda kepada seseorang walaupun teman dekat. Kalau Anda bisa menyimpannya, ceritakan berkeluh kesah, silakan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada seorang pun yang akan tahu. Tapi sekali Anda ceritakan kepada orang lain, lalu tersebar, apalagi di zaman sekarang yang boleh dikatakan sulit mencari orang yang amanah itu. Maka resiko tanggung sendiri. Nah, jadi agar rahasia Anda tidak mudah tersebar kemana-mana, jangan suka cerita urusan pribadi kepada orang lain. Kecuali orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau itu sudah terjadi, maka ambil pelajaran dari situ, mohon ampun kepada Allah, istighfar. Kalau Anda bisa menasihati orang itu, ingatkan dan beri dia nasihat, dan jangan jadikan teman dekat. Ustaz, kita sudah mengamalkan sunnah, alhamdulillah, dan selalu menuntut ilmu. Tapi kita tidak senang melihat orang-orang pelaku bid'ah, wajah kita selalu cemberut melihatnya. Kira-kira gimana ini, Ustaz? Soalnya mereka taat sholat juga, tapi tak berilmu, Ustaz, bahkan senang dengan bid'ahnya. Kalau tidak berilmu, namanya orang jahil. Kalau dengan orang jahil itu, tentu kita harus pandai mengambil hatinya agar dia mau belajar. Ya? Jadi kaum muslimin yang awam, yang tidak paham, tidak tahu, mereka ikut-ikutan. Kalau Anda jauhi, maka siapa yang akan mengajak mereka kepada yang baik? Cobalah berdakwah kepada mereka dengan akhlak juga. Kalau dia melihat ternyata orang yang rajin mengaji, rajin menuntut ilmu itu akhlaknya baik, mulia, ramah tamah, kemudian mudah tersenyum, tentu akhirnya termotivasi dia untuk belajar agama juga. Tapi kalau belum apa-apa dia melihat Anda cemberut terus, akhirnya tergambar, hati-hati belajar agama di situ. Kenapa? Nanti jadi hewan buas, sangar. Ya namanya masyarakat awam, mereka menilai zahir saja. Tapi kalau Anda beramah tamah, bertegur sapa, senyum, tentu akhirnya mereka terbilang, oh seperti ini rupanya orang kalau belajar ilmu agama itu, akhlaknya bertambah baik, perilakunya juga mulia. Tentu akhirnya masyarakat termotivasi untuk giat belajar agama. Jadi tetaplah bersikap baik, ramah dengan kaum muslimin. Apalagi Anda katakan tadi mereka tidak belajar, tidak tahu. Nah, bersama orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak paham dan mengerti, maka kita harus memaklumi kondisi dan keadaan mereka. Teman kita banyak, Pak Ustadz. Sama siapa saja kita harus dekat. Apa sama yang satu pengajian sama kita? Rasulullah sudah menjelaskan tadi, kenapa Anda tanyakan juga kepada saya? Kan Nabi sudah menjelaskan tadi, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan mengikut agama teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan teman dekat. Artinya yang dijadikan teman dekat itu, pertama mukmin. Karena Rasulullah berkata, la tashhab illa mukmin. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Kemudian yang kedua, dari orang mukmin ini kan banyak orang mukmin. Ada yang taat, ada yang pemaksiat, ada yang setengah-setengah. Dari mereka itu cari yang paling teguh memegang agama. Jadi cari yang paling kuat memegang agama, yang paling taat, yang paling bagus akhlaknya. Jadikan dia sebagai sahabat. Bukan berarti kita meninggalkan yang lain juga kita teman. Tetapi sahabat beda dengan teman. Kalau sahabat itu yang lebih dekat hubungannya dan paling sering kita berkomunikasi, berinteraksi dengan dia. Setelah saya ikut menuntut ilmu syar'i ini, saya tidak mau lagi terlalu dekat. Bagus. Saya tidak mau lagi terlalu dekat sama teman-teman saya yang masih dalam kefasikannya, dalam maksiatnya. Apa sikap saya itu salah, Pak Ustaz? Tidak salah. Kalau teman-teman itu tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan dosa dan maksiatnya, maka memang Anda tidak harus bergaul dengan dia. kalau dia muslim, Anda sebagai muslim tetap kalau bertemu tegur sapa dengan dia. Tetapi yang dimaksud di sini tidak terlalu dekat dengan mereka. Kenapa? Karena kalau Anda terlalu dekat dengan pelaku-pelaku dosa dan maksiat, Anda tidak bisa merubah mereka. Bisa jadi Anda yang terbawa, atau paling tidak akan menimbulkan fitnah. Orang akan menilai Anda seperti mereka juga. Ustaz, bagaimana sikap kita menghadapi teman yang lebih tua dari kita, tapi sering menghina orang yang menjalankan sunnah? Memelihara jenggot diumpamakan seperti kambing. Teman tersebut seorang muslim. Barangkali itu hanya karena kejahilan, ketidakpahaman dia. Karena dia tidak pernah membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau dia menghina teman-teman saudaranya yang memelihara jenggot seperti kambing, berarti dia menghina nabinya sendiri. Karena nabinya yang mulia adalah memelihara jenggot. Bahkan seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu memelihara jenggot. Bahkan agama lain pun seperti Nasrani, mereka ketika membuat lukisan Nabi Isa pun mereka buat berjenggot. Nabi Musa juga begitu. Memang seluruh nabi dan rasul itu yang diutus termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memelihara jenggot. Sebaiknya yang memelihara jenggot dengan niat mencontoh Rasulullah menghidupkan sunnah, bersyukur kepada Allah, juga jangan menghina-hina orang yang tidak berjenggot. Yang tidak berjenggot jangan pula menghina ajaran nabinya sendiri. Nah, ini tentu bukan sikap yang baik sesama kaum muslimin. Nah, jadi orang yang seperti itu sebaiknya didiamkan saja, tidak perlu ditanggapi. Karena kalau ditanggapi dengan kejahilannya itu, maka dia semakin mendustai sunnah. Orang jahil, orang bodoh itu, yang terbaik sikap terhadap mereka adalah diam. Apa itu kayak kambing? Diam saja. Kalau dilawan, nanti semakin dia dustai nanti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah, tahan diri, diam dan sabar. Itu yang paling baik. Dan Imam Asy-Syafi'i sendiri mengajarkan seperti itu. Apabila orang bodoh, orang jahil berkata kepadaku, kata dia diam. Jawaban untuk orang jahil itu adalah diamlah yang paling baik. Assalamualaikum Ustaz, Ana banyak mengenal ikhwan hanya ketika di kajian ataupun di masjid. Apakah ini sudah termasuk menjadi sahib sesuai dengan hadis Nabi tersebut? Belum. Itu baru menjadi saudara dan teman saja. Karena sebanyak ini orang kan tidak mungkin kita jadikan sahabat semua. Tentu susah. Nanti udah sibuk berteman bersahabat aja semua. Kan tidak mungkin juga, habis waktu kita untuk berteman juga tidak boleh. Yang dimaksud sahabat itu seperti tadi, orang-orang yang berteman dekat dengan kita. Barangkali dalam pengajian ini ada 2-3 orang yang akrab betul dengan kita. Ada lagi yang agak akrab. Ada lagi yang teman biasa. Ada lagi yang sekedar ketemu dengan kita di pengajian saja. Tidak ada masalah. Karena memang tidak akan mungkin 24 jam setiap hari kita habiskan waktu kita mengurus orang lain. Ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ada hak diri kita. Ada hak keluarga, anak istri. Ada hak persahabatan dan persaudaraan yang harus kita tunaikan. Seorang mukmin yang baik, yang berakal, yang bijaksana, dia bisa memilah-milah, membagi waktunya. Kapan dia harus tunaikan untuk Allah? Kapan dia harus tunaikan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk teman-temannya? Bagaimana kita menyikapi seorang sahabat yang munafik? Pertama, saudaraku, saya sampaikan kepada Anda, tidak boleh mencap saudara sesama muslim kita munafik. Tidak boleh. Karena kalau kita katakan seseorang itu dia munafik, itu sama artinya mengatakan dia kafir. Ya. Karena cap atau vonis nifak atau seorang itu dikatakan munafik adalah seorang yang menyimpan kekufuran dan menampakkan Islam. Kalau sekedar dia berdusta, itu belum bisa dicap munafik. Pada diri dia baru kita katakan ada salah satu sifat nifak. Tapi belum menjadi munafik, belum terpenuhi kriteria munafik itu. Kalau dia mungkir khianat, pada diri dia ada sifat nifak. Tapi tidak boleh dia kita cap kamu ini munafik. Itu sama artinya mengatakan kamu ini kafir. Kalau tidak benar, bisa balik kepada orang yang menuding. Jadi hati-hati. Kalau teman Anda berdusta, nasihati dia. Ingatkan dia. Kalau dia mungkir, ingatkan dia. Kalau dia khianat, ingatkan, nasihati dia. Kalau ternyata sifatnya seperti itu dan tidak berubah, maka Anda bisa cari teman lain yang amanah, yang jujur, dan tidak suka mengingkari janji-janjinya. Dari hamba Allah, ada seorang teman tidak teguran. Sudah lama, kami sudah usaha mendamaikan. Tidak mau. Bagaimana solusinya? Apa yang Anda maksud tidak teguran? Apakah yang Anda maksud tidak teguran itu kalau bertemu tidak saling mengucapkan salam? Tidak bertegur sapa? Atau mereka sebenarnya kalau bertemu masih mengucapkan salam, bertegur sapa, cuma tidak lagi menjalin hubungan akrab atau interaksi yang seperti dulunya? Ini berbeda hukumnya. Kalau dia tidak bertegur sapa sama sekali, kalau bertemu saling menunduk, saling tidak menoleh, pura-pura tidak tahu, tidak ada lagi mengucapkan salam, maka dia telah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang seperti itu, yang menyimpan dendam kesumat terhadap saudaranya. Di dalam hadis Abu Hurairah yang muttafaqun alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salah." Tidak halal. Kalau tidak halal berarti apa? Haram. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memutus hubungan dari saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak mau bertegur sapa, tidak mau mengucapkan salam, menjawab salam lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza. Mereka bertemu di jalan, yang satu memalingkan wajah, yang satu memalingkan wajah. Fa khairuhuma awwaluhuma yabda'u bisalam. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang lebih dahulu mulai mengucapkan salam. Sehari hati Anda terasa masih perih, tersinggung dengan dia. Hari kedua gunakan untuk merenung. Introspeksi diri juga. Hari ketiga pikirkan akhirat. Bagaimana kelak orang-orang yang saling memusuhi dan mendendam. Bahkan ada hadis yang sahih, di malam nisfu Sya'ban itu, di malam nisfu pertengahan bulan Sya'ban, Allah mengampuni setiap muslim dosa-dosa kecil seorang muslim kecuali orang-orang yang belum bermaaf-maafan atau masih menyimpan permusuhan, kebencian sesama saudaranya. Nah, itu menunjukkan keutamaan saling memaafkan satu dengan yang lain. Dan hadis itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan ulama-ulama lainnya. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya nasihati keduanya. Kalau ada orang yang pandai mempertemukan apa permasalahannya, pertemukan. Dan yang terpenting bukan berarti mereka harus berteman akrab lagi seperti dulu. Karena terkadang hati yang sudah terlanjur pecah sulit untuk menautkannya lagi. Yang terpenting jangan sampai mereka saling tidak mengucapkan dan menjawab salam serta tidak bertegur sapa. Bahkan ada orang kalau sudah bermusuhan itu, terdengar dulu teman dekat, terdengar saudaranya dapat musibah, ayah, ibu, atau karib kerabatnya meninggal, dia tidak mau ikut bertakziah. Bahkan kadang kalau meninggal dunia pula, juga tidak mau untuk meridhoi dan lain sebagainya. Nah, ini tentu bukan akhlak seorang, akhlak yang patut, bukanlah akhlak yang patut dimiliki oleh seorang muslim. Seberapa banyak kita dapat memaafkan sahabat yang mana dia berkali-kali berbuat buruk kepada ana dan dia tidak mau mendengar nasihat ana. Yang ana takutkan jika ana menjadi terbawa-bawa akan tabiat buruknya. Bolehkah kita menghindar darinya? Dari Ummu Harun, Australia. Yang masalahnya saya heran di sini, wahai Ummu Harun, kok Anda bisa bersahabat dengan orang yang seperti itu? Sudah tahu orang itu seperti itu, tidak mau mendengar nasihat, tapi kok Anda jadikan sahabat? Ini aneh. Nah, kalau Anda sudah berusaha menasihatinya, mengingatkannya, dia tidak ada berubah dan tidak mau memperbaiki dirinya, Ini pertanda orang yang seperti itu tidak pantas dijadikan sebagai sahabat dekat. Nah, jadi silakan, tidak ada masalah Anda menjaga jarak dengan dia, bukan dalam rangka memutus hubungan, tidak. Hanya untuk menghindari perbuatan buruk dia dan agar persaudaraan itu tidak terputus. Bagaimana cara menghadapi teman yang menuduh kita salah dalam menegakkan sunnah? Karena dia saya larang untuk tidak terlalu ekstrim. Melarang masyarakat kami yang masih awam melakukan acara-acara yang tidak ada contohnya. Seperti yasinan dan lain sebagainya. Sepertinya hubungan pertemanan itu sudah tidak baik. Padahal saya cuma menyarankan agar masyarakat diberi pemahaman dulu melalui ustaz-ustaz yang datang ke musola kami. Baru nanti sedikit-sedikit dirubah. Tapi saya malah dianggap salah dalam memahami sunnah. Ya, kedua-dua antum berdua harus saling memahami bahwa antum berdua sama-sama masih belum dalam memahaminya. Jadi sebenarnya kondisi di satu tempat tidak bisa dipukul rata dengan tempat yang lain. Oleh karena itu, biarkan, serahkan kepada orang yang ahli dalam berdakwah dan memperbaiki masyarakat. Anda mensupport dengan apa yang Anda bisa perbuat. Misalnya, dengan mengundang guru-guru ke tempat itu agar bisa memberikan pemahaman. Karena berdakwah itu kalau tidak disertai dengan ilmu, keahlian, pengalaman, malah lebih merusak daripada memperbaiki. Ini harus dipahami. Kalau saja saudara kita yang Anda sebutkan tadi, mempelajari bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pasti akan paham bahwa dakwah Rasulullah itu bertahap, tidak sekaligus. Ada prioritas-prioritas dalam dakwah. Dan Rasulullah mensikapi person-person orang yang didakwahinya pun tidak sama, berbeda-beda. Ini hikmahnya dalam berdakwah. Nah, ini harus dipahami, tidak bisa cukup hanya dengan membaca buku saja. Tetapi lama berguru, melihat bagaimana dakwah guru kita. Orang yang berilmu itu. Namun bukan berarti kita bertahap dalam berdakwah larut pula membiarkan orang melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kita tetap memegang teguh prinsip kita. Tidak ikut-ikutan. Tetapi kita harus bisa memahami kondisi masyarakat kita yang awam, yang selama ini tidak terjangkau oleh dakwah yang hak. Maka tidak bisa sekaligus dan tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Ada trik-trik, ada strategi-strategi dakwah. Bisa dengan taklif, merangkul hati mereka. Bisa dengan akhlak, bisa dengan mendekatkan diri kepada mereka. Tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip kita. Bisa pelan-pelan menjelaskan akidah dahulu. Sebelum menjelaskan masalah-masalah yang seperti tadi. Tetapi mengenalkan mereka kepada Allah dahulu. Orang belum kenal kepada Allah dan Rasulnya, langsung Anda tegaskan, masalah ini tidak boleh, masalah ini tidak boleh, masalah ini tidak boleh. Tentu mereka akan terkejut. Ada sebuah pengalaman berharga. Pernah salah seorang da'i yang lama berguru dan belajar dari ulama. Tetapi barangkali belum banyak pengalaman untuk berdakwah. Kadang-kadang pengalaman dakwah itu perlu pengalaman yang didasari oleh ilmu tentunya, bukan pengalaman orang yang tidak berilmu. Lalu ikutlah rombongan, datanglah rombongan orang haji. Tentu rombongan orang haji ini kan tergabung di situ ada masyarakat awam, ada orang terpelajar, ada orang yang memang tidak pernah belajar agama. Ada orang yang sudah sedikit punya bekal. Ada orang yang sudah belajar. Bergabung semuanya. Lalu dimintalah seorang da'i ini untuk menyampaikan ilmu. Maka disampaikanlah ilmu. Diurut satu persatu menyampaikan. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak boleh. Banyak sekali. Ketika sesi tanya jawab, jamaah itu tidak semuanya bodoh. Ada yang bertanya. Pak Ustaz, tanya. Tanya Buya. Silahkan. Berapa lama Buya belajar ilmu agama ini? Wah, alhamdulillah. Sudah lama pesantren. Terus ini. Sekarang di sini sudah sekian tahun pula belajar di Arab ini. Buya. Buya saja belajar agama itu bertahun-tahun. Masa iya sehari ini langsung mau disampaikan? Seketika itu juga harus kami paham itu juga. Itu mustahil. Subhanallah. Itu luar biasa itu. Itu pelajaran itu. Kita saja bisa memahaminya untuk menerimanya saja. Dahulu sebagian Anda mungkin pertama mengenal sunnah ini terasa berat. Masa ini tidak boleh, itu tidak boleh. Proses lama. Akhirnya alhamdulillah diberi hidayah. Sekarang Anda ingin orang lain, Anda anggap seperti Anda juga. Harus segera bisa. Orang berbeda-beda jalan dia menerima dakwah ini. Nah itu luar biasa, harus kita pahami itu. Jadi harus bertahap. Ada orang terkadang, dia memang membantah terus dulu. Sampai betul-betul dia tidak dapatkan lagi hujah. Dan rasanya memang sudah lemah hujahnya baru dia terima. Ada orang ketika diberi nasihat langsung dia bisa menerima. Ada orang dia harus mencari-cari dan membandingkan dulu. Akhirnya baru dia bisa menerima. Nah seorang juru dakwah harus paham kondisi masyarakat seperti ini. Jadi Anda harus bijak dan teman Anda juga harus arif dalam berdakwah. Dan tidak patut Anda berdua saling bermusuhan. Karena Anda berdua pun bukanlah orang yang sama-sama berilmu baik untuk menyampaikan atau pengalaman dalam berdakwah. Ya, ikuti saja cara yang terbaik yang diajarkan oleh guru-guru tempat Anda belajar dan serahkan kepada mereka untuk mendakwahi masyarakat. Anda mensupport, mungkin mensupport dengan mengundang dia, membuat kajian-kajian dan lain sebagainya. Allahu a'lam bissawab. Terkait dengan adab-adab persahabatan yang telah dijelaskan, bagaimana sikap kita jika mendapati saudara kita yang susah menerima nasihat, merasa dirinya paling benar dan paham terhadap agama ini. Jika Anda dapatkan teman Anda seperti itu, diberi nasihat, tidak terima, merasa dia yang paling benar, tidak mau mengakui kesalahannya, maka jangan dicontoh dan ditiru. Itu sikap yang paling benar. Sabar, kemudian jangan dicontoh dan ditiru, doakan agar dia diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, supaya tidak seperti itu. Saya punya teman. Apabila ada masalah keluarga, termasuk istri dan keluarga yang lainnya, dia selalu menceritakan kepada saya. Begitu juga saya juga curhat sama dia. Sampai di mana saja batas-batas kita menceritakan masalah keluarga kita sama teman kita. Ketahuilah, tidak boleh menceritakan masalah rumah tangga, khususnya suami istri, kepada orang lain. Kecuali tujuannya adalah untuk mencari solusi. Dan kepada orang yang dianggap diyakini bisa memberikan solusi. Jangan mengungkap cerita-cerita rumah tangga, keluarga, masalah dengan istri, dengan ayah, ibu, dan segala macamnya kepada orang lain. Kecuali tujuannya adalah untuk mencari solusi. Atau meminta fatwa, apa hukumnya. Karena hukum dasarnya, hukum asalnya haram menceritakan aib orang lain. Aib istri kita, aib ayah ibu kita, aib anak-anak kita. Tidak boleh hukumnya menceritakan aib-aib orang Islam, kaum muslimin, saudara-saudari kita. Tidak boleh hukum asalnya. Kecuali untuk memintakan fatwa. Minta nasihat, mencari solusi dalam rangka mengambil ibrah. Dan itu pun kalau kita ceritakan tanpa menyebutkan siapa orangnya. Nah, misalnya kita bercerita ada orang seperti ini, seperti ini. Tujuan kita ingin menasihati dia. Dia punya masalah begini-begini. Nah, ini tidak patut untuk kita tiru. Tanpa perlu disebutkan siapa orangnya. Nah, lihatlah ketika datang tiga orang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lalu mereka berkata begini, begini, dan begini. Dan perkataan mereka itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah kumpulkan kaum muslimin, Rasulullah ingin mengingatkan kaum muslimin. Rasulullah tidak pernah menceritakan siapa yang datang ke rumahnya itu. Rasulullah hanya berkata, Mabala aqwamun yaquluna kadza wa kadza. Kenapa saya dengar ada orang yang berkata begini, begini dan begitu? Lalu Rasulullah jelaskan yang benar adalah yang begini. Tanpa Rasulullah sebutkan siapa orangnya. Orang itu barangkali hadir, mendengar, tapi dia tidak akan malu karena tidak ada yang tahu. Nah, kalau apalagi masalah rumah tangga, masalah istri, masalah anak, masalah ini, main cerita-ceritakan saja sama teman kita padahal dia juga tidak bisa memberikan solusi. Tidak bisa memberikan fatwa apa hukumnya, untuk apa kita ceritakan kepada dia? Maka sebaiknya jangan diceritakan kecuali ada maslahatnya. Ustaz, bagaimana jika ada yang sudah mengikuti ta'lim tapi masih sering membuka aib temannya yang lain, seperti menceritakan bahwa si A sampai saat ini belum punya anak, si B belum menikah, si C sudah lama tak mengaji, dan lain-lain. Terkadang kasar, ini membuat tidak nyaman duduk bersamanya. Bagaimana sikap saya ini, Ustaz? Ada orang kebiasaannya, kalau tidak menceritakan orang lain, dia tidak senang. Ada orang kebiasaan seperti itu. Di mana dia duduk, pasti cerita orang lain. Ini penyakit sebenarnya. Penyakit apa? Penyakit hati, penyakit kejiwaan juga, dan penyakit masyarakat. Penyakit hati kenapa? Biasanya orang yang suka seperti itu tidak menceritakan hal-hal seperti itu melainkan karena cemburu, iri hati, dengki, dan tidak tulus kepada sesama muslim. Terkadang orang yang biasa bercerita seperti itu, kenapa penyakit kejiwaan? Saya katakan, karena biasanya orang yang seperti itu terkadang punya latar belakang yang tidak baik. Terkadang juga orang yang seperti itu, kenapa penyakit masyarakat? Bisa memecah belah kaum muslimin, bisa merusak persaudaraan Islam, sehingga orang bisa saling bertengkar, nanti tersebar isu begini, begitu dan segala macam. Nah, orang yang seperti itu diberi nasihat, diingatkan, Anda berbuat seperti itu sama saja menelanjangi diri Anda sendiri. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di dalam hadis Bukhari, man satara an muslimin, barang siapa yang menutupi aib-aib kaum muslimin, satarahullahu yaumal qiyamah, Allah akan tutup aib-aibnya di hari kiamat. Orang yang suka mengumbar aib, menceritakan kaum muslimin kejelekan-kejelekan saudara-saudarinya, suatu saat akan disingkap aib-aibnya oleh Allah, sekalipun dalam rumahnya sendiri. Karena balasan sesuai dengan perbuatan. Maka wajib dia bertaubat, memohon ampun, menjaga lisan dia, jangan sampai nanti di hari kiamat menjadi orang yang bangkrut, tidak punya amal soleh. Karena amal soleh dia diberikan semuanya kepada orang-orang yang dia gunjingi dahulu ketika di dunia. Dan dosa-dosa orang yang digunjinginya diserahkan kepada dia kalau ternyata kebaikannya tidak mencukupi. Ada saudara saya yang tidak mau memaafkan saya. Bertahun-tahun lamanya sudah berbagai cara tetapi tidak mau. Apa yang harus kami lakukan? Jika Anda sudah meminta maaf, sudah berusaha minta maaf, dia tidak menerima, serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah, Allah yang akan mengadili kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan Anda dan dia diampuni oleh Allah. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz dengan persahabatan para caleg-caleg dari parpol yang berazaskan Islam saat ini? Apakah hanya sama kepentingan pribadinya saja atau menyangkut syar'i? Jazakumullahu khairan. Masalah niat dan tujuan mereka itu urusan hati orang. Saya tidak tahu. Bukan urusan kita mengurus hati orang. Kita menilai sesuai dengan zahir perbuatan orang itu. Ya. Kalau orang itu mengatakan, saya mau pergi haji, tapi dia tidak pergi ke Mekah, berarti kita tidak bisa mempercayai ucapannya. Kalau memang pergi haji, ya ke Mekah. Katanya, kemana? Mau pergi haji. Rupanya dia belok ke jalan lain. Tentu kita tidak percaya. Ya, kalau dia mau pergi haji, pasti dia pergi ke Mekah. Nah, kita menilai hanya sebatas perbuatannya. Kalau urusan hati dia, kita tidak tahu. Itu hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan Anda paham dengan isyarat saya tadi. Apa beda ukhuwah dengan silaturahim? Kalau dalam bahasa Arab, silaturahim itu artinya hubungan rahim. Khusus untuk orang-orang yang punya kekerabatan hubungan pertalian darah dengan kita. hubungan rahim dengan kakek, nenek kita, dengan ibu kita, paman dan lain sebagainya. Kalau ukhuwah itu sesama kaum muslimin. Dengan tujuan mempererat ukhuwah, silaturahim. Bila di dalamnya terdapat kemungkaran, apakah kita wajib datang? Yang mewajibkan ini siapa? Memangnya agama mewajibkan, kok Anda katakan wajib? Ya? Nah, kalau ada kemungkaran dalam satu acara, misalnya acara itu acara masyarakat, kumpul, misalnya ada kumpul-kumpul sesama masyarakat di RT itu misalnya. Kita juga warga diundang. Kalau di situ ada kemungkaran dan kita bisa mengingkarinya, silakan datang. Tapi ada kemungkaran yang tidak bisa kita hindari, tidak sanggup kita mengingkarinya dan bisa membahayakan agama kita, maka kita tidak perlu datang. Nah, kita bisa lihat kondisi dan keadaannya. Yang terakhir ini, pertanyaan terakhir. Dari Radio Hidayah Pekanbaru. Bagaimana sikap kita kalau kita bersilaturahim ke rumah saudara yang bekerja di bank konvensional? Kita dikasih makan, minum, dan kadang anak-anak dikasih uang saat pulang. Terima kasih. Kalau memang dia tidak punya pekerjaan lain kecuali di bank riba itu, maka ketika kita bertamu, kita bertakwa kepada Allah, silakan makan dan minum, karena itu urusan dia ya. Masalah dengan riba itu urusan dia dengan itu. Tetapi tidak berlebih-lebihan. Sekedarnya saja. Anak kita diberi ya sekedarnya saja. Masalah uang itu dari mana itu urusan dia dan tanggung jawab dia, dan kita bukan orang yang wajib dia nafkahi. Tapi kalau keluarga dia yang wajib dia nafkahi, wajib dia memberinya dengan dari yang halal. Karena kalau kita timbang-timbang, kalau kita bertamu ke rumah orang, banyak sekali orang pekerjaannya entah jelas tahap. Tidak tahu kita. Pergi ke rumah orang misalnya non-muslim di tetangga kita, kita dihidangkan minum, makanan, kue dan segala macam. Entah dari mana uangnya. Bahkan kadang kita tahu orang itu memang pekerjaannya tidak halal. Tetapi itu urusan dia. Cuma kita jangan berlebihan dihidangkannya makan yang enak, makan sepuas-puasnya. Tidak. Sekedar minum air putih untuk menghormati dia. Allahu a'lam bissawab. Kaum muslimin dan muslimat, tidak terasa 3 jam kita duduk bersama mengaji. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa paham bagaimana sebenarnya ukhuwah Islamiyah, apa adab-adab yang harus kita jaga. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, mempererat, memperkokohnya sehingga masyarakat kaum muslimin umat Islam semakin kuat ke depannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.